Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi al-'aziz, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya majlis-majlis semacam ini adalah majlis-majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Majlis ilmu semacam ini adalah majlis dan pertemuan yang kita harapkan dengannya Allah menurunkan rahmat, barakah dan ketenangan di dalam hati. Majlis yang seperti inilah yang disebut oleh para ulama, seandainya al-muluk wa abna'ul muluk, andai saja para raja dan anak-anak raja mereka mampu merasakan ketenangan sebagaimana yang kita rasakan di dalam majlis-majlis semacam ini, tentu mereka akan berusaha lajaladuna bisuyuf, tentu mereka akan berusaha merebutnya dari kita meskipun mereka menggunakan pedang dan menumpahkan darah. Nah, alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan taufik kepada kita semua untuk mengenal majelis-majelis ilmu semacam ini. Majelis yang penuh dengan ilmu, di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, di dalamnya pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Sesuatu yang didambakan dan dicita-citakan oleh setiap anak manusia. Karena setiap manusia, siapapun dia dan apapun kedudukannya, memiliki harapan yang besar untuk menemukan sesuatu yang bisa mendatangkan ketenangan dan ketenteraman di dalam jiwa dan hati mereka. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat, menutup dan menghapuskan agama-agama sebelumnya, sesungguhnya telah menjelaskan, menerangkan, memberikan jalan kepada setiap insan dan umat manusia untuk menuju puncak ketenteraman, menuju titik akhir dari sebuah ketenangan jiwa, yaitu kedekatan kita at-taqarrub, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba yang merasakan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah dan amalan saleh yang dia kerjakan, maka segala sesuatunya akan terasa menjadi mudah. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang membuat hatinya bersedih. Semuanya indah karena dibangun di atas keikhlasan, ketulusan, mengharap ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, berbagai macam cara dan upaya ditempuh untuk sekedar memuaskan hati. Berbagai cara dan upaya ditempuh agar menemukan sesuatu yang selalu membahagiakan hati. Akan tetapi sesungguhnya hanyalah ilmu dan juga ibadah yang dibangun di atas ilmu yang dapat memberikan jawaban seperti itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri di dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan di antara keistimewaan dan keutamaan di dalam bermajlis ilmu adalah nazalat alaihi musakinah. Rasa tenang itu turun. Menyelusup di antara mereka yang menghadiri dan mengikutinya. Sekian banyak riwayat dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berguru, belajar secara langsung dari sumber ilmunya yang murni, duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna 'ala ru'usihim tuyur. Digambarkan betapa tenangnya para sahabat sehingga seakan-akan di atas kepala mereka bertengger hinggap burung-burung. Begitu tenangnya para sahabat mengikuti majelis ilmu. Sehingga digambarkan ketenangan itu dengan keberadaan burung yang hinggap di atas kepala mereka dan tidak terbang. Begitu tenangnya. Demikian juga lah keadaan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta ulama yang datang setelah mereka. Majelis ilmu adalah wahana. Momen yang paling dicari dan ditunggu-tunggu. Ketika mereka menghadapi kompleksitas hidup dengan berbagai problem dan masalahnya. Entah itu konflik di dalam keluarga, suami dan istri, konflik antara orang tua dan anak, konflik di dalam berteman dan bersahabat, hidup bertetangga di tengah masyarakat, atau dia menyaksikan dan mengikuti konflik yang terjadi di lingkungan yang lebih luas lagi, sebuah lingkup negara misalnya. Semuanya berputar, bercampur, menjadi satu di benaknya. Maka yang dia rindukan adalah majelis ilmu. Yang dia rindukan adalah majelis ilmu. Karena di dalamnya sejuknya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan sejuknya nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu akan mengena di dalam hati bagi mereka yang masih memiliki kehidupan di dalam hatinya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu seorang muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang memiliki kecintaan dan kerinduan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan jika memungkinkan tidak hanya sekedar mendengar, tetapi ia memiliki kecintaan dan kerinduan untuk melantunkan secara langsung ayat-ayat Al-Quran. Dia membaca firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan jika memungkinkan dialah ingin secara langsung membaca hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dengan membaca hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan merasakan seolah-olah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada di sekitar kita, seolah-olah. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, sahib Sunan Tirmizi, kata beliau rahimahullahu taala, setelah selesai menyusun kitab beliau Sunan At-Tirmizi, barang siapa, siapapun dia yang memiliki kitab ini di dalam rumahnya, maka seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam rumahnya. Selalu senang, cinta mendengar Al-Quran itu dibacakan. Bukan sekedar senang dengan cerita dan omong kosong. Membaca sesuatu yang tidak bermanfaat. Berita, informasi yang datang dan dibuat oleh manusia. Cerita dan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara utuh kebenarannya. Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara utuh kebenarannya. Sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk deretan tertinggi yang mereka rindukan adalah bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang dari tempat yang jauh. Mereka yang punya kesibukan dan aktivitas tetap berusaha untuk memanfaatkan dan memanage waktu sebaik-baiknya agar kesempatan bertemu dengan Nabi itu tetap selalu ada. Bukankah kita sering mendengar tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan seorang sahabat dari kalangan Ansar? Mereka berdua, Umar dan sahabat Ansar itu, bergantian di dalam bekerja dan belajar. Mereka sepakat, siapapun dia, hari ini pada gilirannya menggembalakan kambing-kambing milik mereka. Sementara yang satu, yang lainnya, dia mendapatkan kesempatan untuk bertemu, duduk, menyertai, dan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika sore dan petang hari tiba, maka yang mendapatkan kesempatan belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus menyampaikan dan menceritakan apa yang telah dia dapatkan hari itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esok hari bergantian, yang hari ini bertugas menggembalakan kambing, bekerja bersama-sama, lalu hasilnya dibagi dengan rata, dengan adil. Keesokan harinya dialah yang mendapatkan kesempatan untuk belajar secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga dia berkewajiban dan berkeharusan untuk menceritakan semua yang dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari itu kepada sahabat yang bertugas bekerja. Semua permasalahan kecil maupun besar, bahkan yang bersifat pribadi, yang terjadi di dalam keluarga, mereka segera mencari dan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk segera mendapatkan jawabannya dari sisi ilmiah. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mereka adalah manusia-manusia terbaik, generasi terbaik umat ini, para sahabat yang selalu merindukan untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangankan manusia, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pohon pun memiliki kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan manusia, pohon saja merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis muttafaqun alaihi diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dulu, sebelum beliau memiliki mimbar yang terbuat dari kayu, beliau membiasakan diri untuk bersandar atau berpegang ke sebuah batang pohon kurma. Di sanalah beliau menyampaikan nasihat, khutbah dan sebagainya. Hingga ja'at imra'atun minal ansar faqala ya Rasulullah inna kana li najjaran fahal aj'alu laka mimbaran min 'udin. Sampai datangnya seorang wanita dari kalangan Ansar menyampaikan, ya Rasulullah, saya ini punya tukang kayu. Apakah Anda berkenan apabila saya buatkan mimbar dari kayu? Takhtubu alaih. Di atas mimbar itu Anda bisa menyampaikan khutbah kepada para sahabat. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkat, in syi'ti. Kalau kamu mau silahkan. Maka bekerjalah tukang kayu itu membuatkan mimbar bertingkat tiga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mimbar itu ada dan mulai digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suatu saat Nabi menyampaikan khutbah di hadapan para sahabatnya, semua yang hadir saat itu termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara yang menyayat-nyayat hati seperti suara tangisan bayi, begitu menyedihkan dan menyentuh. Suara itu muncul dari siapa? Ini suara siapa? Suara apa? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian turun dari atas mimbarnya, kemudian berjalan menuju batang kurma yang dulu biasa beliau gunakan untuk bersandar atau berpegang ketika khutbah. Beliau belai, pohon kurma tersebut beliau sayang seperti orang tua yang menenangkan anaknya yang sedang menangis. Setelah itu suara kemudian menjadi hilang. Lalu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam kembali kepada para sahabatnya. Pohon pun bisa menangis, bersedih karena tidak lagi disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dulu. Ini pohon. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya setiap muslim yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih merindukan lagi kehadiran dan keikutsertaannya di dalam majelis-majelis seperti ini. Berapa banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari majelis ilmu. Dulu yang kita jahil, alhamdulillah Allah berikan ilmu di sana. Sesuatu yang masih kita raba-raba belum jelas, ternyata semakin terang dan jelas setelah kita hadir di dalam majelis tersebut. Barangkali satu ayat yang dibacakan betul-betul tepat mengena di dalam hati, sehingga merubah arah hidupnya menjadi lebih baik. Kadang-kadang satu hadis Nabi Muhammad SAW terngiang-ngiang terus di telinganya, sehingga kemanapun dia pergi, apapun yang dia kerjakan, yang dia ingat adalah hadis Rasulullah SAW yang ia dengarkan saat itu. Seandainya dalam satu kali pertemuan di dalam sebuah majelis ilmu yang menghabiskan waktu yang panjang, berjam-jam misalnya, seandainya satu ayat saja yang dia ingat dan dia ambil manfaatnya, itu telah cukup. Seandainya pun satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dia ingat dan dia ambil manfaatnya dari majelis tersebut, insyaallah telah cukup. Apalagi di dalam majelis-majelis ilmu bersama ahlu sunnah salafiyin, bukan hanya satu ayat, bukan hanya satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ayat, ahadits, tetapi ayat-ayat yang banyak, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Sangat beda sekali dengan majelis-majelis selain majelis ahlu sunnah wal jamaah. Majelis canda tawa, tertawa, majelis humor diseliti dengan cerita-cerita yang tidak benar, cerita-cerita yang palsu. Asalkan bisa membuat pesertanya tertawa, ini kiai yang bagus. Kalau sudah bisa membuat pendengarnya tertawa terpingkal-pingkal sambil memegang perut, wah ini baru ustadz gaul. Kalau bisa dengan gaya dan retorikanya, yang katanya bisa menyihir telinga-telinga para pendengar. Padahal yang dia sampaikan adalah ucapan manusia ini. Dari awal hingga akhir satu ayat saja tidak dia baca. Satu hadis pun tidak dia baca. Hanya cerita ini dan itu. Ini baru ustadz yang top. Mungkin dengan gayanya yang necis, pakai jas dasi, rambut yang klimis dengan minyak rambutnya, jenggot yang dicukur, pembawa acaranya perempuan. La haula wala quwata illa billah. Berbicara tentang agama, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara atas nama Allah, berbicara atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air itu bagian dari keimanan. Maka kita harus tingkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, nasionalisme kita. Misalnya, ditanya, "Ustaz, itu hadis diriwayatkan oleh siapa?" Oh, enggak perlu dibahas seperti itu. Ini jelas hadis Nabi kok. Di mana-mana, di buku, di sampul buku aja ditulis. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu termasuk bagian dari keimanan. Hadithun syarif. Hadith yang mulia. Tetapi ketika diminta pertanggungjawabannya, kalau ini memang benar hadis Nabi, referensinya di mana? Siapa yang meriwayatkan dan mengeluarkan hadis ini? Dengan serta menunggak. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengenalkan dan mendekatkan kita dengan majelis-majelis yang penuh dengan ilmu. Alhamdulillah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara prinsip hidup, dan bukan sekedar prinsip, tetapi telah menjadi pegangan hidup setiap muslim dan setiap muslimah, yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim, adalah konsep sabar. Di dalam setiap lini kehidupan, di dalam berbagai tingkat kehidupan, kita tidak akan mungkin terlepas dari konsep sabar ini. Banyak masalah yang muncul karena konsep sabar seperti ini tidak difahami dengan baik. Banyak problem begitu sulit untuk diselesaikan. Demikian juga. Padahal jalan keluarnya mudah. Telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, itu konsep bersabar. Tentu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak hanya sekedar menyampaikan dan mengajarkan. Beliau adalah tokoh dan figur terdepan di dalam melaksanakan konsep sabar seperti ini. Bagi yang membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan menemukan konsep-konsep sabar itu terwujud secara nyata di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seandainya kita bisa meneladani dan mencontoh kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam, sekian banyak manfaat itu bisa kita raih. Berbagai macam tantangan, mara bahaya, insyaallah bisa kita hindarkan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mampu bersabar melebihi kesabaran yang dipunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada seorang pun yang bisa menyaingi dan mengimbangi kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi paling tidak kita telah terkondisikan, minimalnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ini kita bisa melakukannya. Yang lain mungkin karena keterbatasan kemampuan kita, dorongan-dorongan syahwat yang sulit kita kuasai, akhirnya kesabaran itu kemudian menjadi hilang, manusiawi. Tetapi kita harus mengerti konsep sabar yang diajarkan oleh Islam itu seperti apa. Juga jangan sampai kita salah karena sifat pengecut dan rasa takut, kemudian kita beralasan ya sabar, padahal bukan sabar yang sesungguhnya, karena takut, okewo, pengecut misalnya. Sehingga ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah contoh dan teladan yang paling terdepan di dalam bersabar menghadapi segala sesuatunya, mulai dari perkara dakwah, demikian juga di dalam beribadah, ketika bermuamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang paling bersabar. Dengan kesabaran itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih kemenangan. Dengan kesabaran itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menggapai kesuksesan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah peperangan. Di tengah jalan beliau dihadang oleh seorang Arab Badui. Orang Arab Badui yang tidak mengerti sopan santun, adab. Orang jahil. Kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihentikan. Kemudian orang itu menarik selendang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, rida, sehingga menimbulkan bekas-bekas merah di leher Nabi. Para sahabat ingin marah, membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang akan ridha melihat orang yang dicintai, yang dibela selama ini, kemudian dengan mudahnya diganggu, dihentikan jalannya, bahkan ditarik miliknya hingga menimbulkan luka yang membekas di lehernya. Siapa yang tidak ingin? Tetapi apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabar. Artinya kita harus melihat siapa yang menjadi lawan kita. Siapa yang ada di hadapan kita? Tidak bisa kita samakan setiap orang yang ada di hadapan kita. Ternyata orang yang di hadapan kita adalah orang yang jahil, enggak ngerti agama. Orang yang membutuhkan bimbingan dan arahan. Orang Arab Badui itu mengatakan, "Ya Muhammad, langsung dipanggil namanya, tidak menyebut ya Rasulullah, ya Muhammad, berikan untukku harta yang Allah berikan kepadamu. Minta harta. Nabi Muhammad SAW perintahkan para sahabatnya, berikan untuk dia apa yang dia mau. Berikan untuknya apa yang dia mau. Bukannya beliau menjawab, berikan untuknya ini, itu, ditentukan, dibatasi, atau secukupnya, tidak. Berikan untuk dia apa yang dia mau. Sabarnya Rasulullah SAW. Ya kalau kita mungkin beda. Jangankan ditarik sampai menimbulkan bekas di leher, cuma di stop aja begini motor kita, mobil kita, itu sudah kata-kata serapah mungkin muncul, marah, emosi, gak lihat jalan apa begitu misalnya. Ini orang punya kepentingan, padahal kita gak tahu apa tujuan dia menghentikan. Sudah mengambil kesimpulan, sudah emosi, ternyata dia menyetop, maaf pak, di sana jalannya berlubang, gak bisa dilewati, putar sana. Niatnya baik, tapi karena sudah punya sifat yang emosional, pemarah, lihat seperti itu, apalagi sedang memikirkan hutang misalnya, memikirkan hutang, lihat seperti itu kan emosi, apa itu? Padahal niatnya baik, pak, mohon maaf, di sana jalannya lubang, gak bisa dilewati, ambil jalan memutar. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah, kita harus mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu orang Arab Badui tersebut mendapatkan apa yang dia mau, segera dia berlari ke atas bukit. Dia berteriak dengan lantang kepada kaum dan masyarakatnya. Ya kaum, wahai kaumku, ittabi'u Muhammadan fa innahu yukti man la yakhshal faqr. Wahai masyarakatku, ayo kita ikuti sama-sama Muhammad itu. Orangnya kalau ngasih barang, orangnya kalau kasih harta itu, seperti orang yang tidak pernah merasa takut kalau jatuh miskin, jatuh fakir. Ayo kita sama-sama ikuti Nabi Muhammad. Beriman semua. Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Dengan kesabaran, menjadi sebab berimannya orang tersebut, berimannya masyarakat dia. Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'anil Karim ayat-ayat yang membahas tentang kesabaran, itu menyebutkannya di dalam banyak konteks. Yang pertama, as-sana'u 'ala ahlihi. Ini perlu kita sampaikan agar kita semakin mengerti dan memahami seperti apakah kedudukan sabar dan konsep sabar itu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sabar itu disebutkan dengan as-sana wa ala ahli, pujian untuk orang yang bersabar. Pujian untuk orang yang bersabar. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabirina fil ba'sa. Dan orang-orang yang bersabar ketika terjadi pertempuran, ketika terjadi peperangan. Ayat ini panjang yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang terbaik, sifat-sifat yang mulia. Salah satunya adalah orang-orang yang bersabar. Yang kedua, sabar disebutkan dalam Al-Quran dengan konteks. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga dan melindungi mereka. Allah menjaga dan melindungi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga, sabar disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam konteks penjelasan bahwa orang yang bersabar adalah mereka yang memiliki tekad yang kuat dan semangat yang bulat. Orang yang punya tekad yang kuat, semangat yang bulat, pasti memiliki sifat dan sikap sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 43, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur." Sesungguhnya orang yang bersabar dan memaafkan, maka perbuatan seperti itu min azmil umur, termasuk perkara yang kuat, teguh dan mapan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sekali lagi, sikap bersabar itu diperlukan setiap saat, selalu. Nah, karena dengan memiliki sikap sabar itu Allah akan memuji, Allah akan menjaga dan melindungi. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketetapan hati untuk kita. Dan itu yang kita harapkan, bersabar. Nah, tidak mudah terpancing dengan emosi, tidak mudah terbawa oleh perasaan hingga marah dengan marah yang tidak terkendali. Padahal sebab-sebabnya kecil, padahal latar belakangnya sesuatu yang ringan. Tetapi karena konsep sabar itu tidak difahami, akhirnya menimbulkan perkara yang lebih besar, menimbulkan masalah yang lebih parah, menimbulkan masalah yang lebih parah lagi. Sebagai contoh misalnya, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang ayah melihat anaknya melakukan satu kesalahan. Kemudian dengan kesalahan tersebut sang ayah melakukan tindakan yang kasar, yang tidak akan mungkin bisa dilupakan oleh anak. Padahal yang dia lakukan itu masih bisa dimaklumi. Anak kecil, belum mencapai usia baligh, bahkan belum mencapai usia tamyiz, belum bisa menakar, belum bisa mempertimbangkan ini baik, ini buruk. Belum bisa. Sang anak naik di atas rak milik ayahnya. Nah, di situ ada kumpulan buku dan kitab-kitab misalnya. Tetapi di atas rak itu ternyata juga berjajar barang-barang yang terbuat dari kaca. Nah, hanya karena si anak itu naik, kemudian lemari itu bergoyang, gelas, piring yang menjadi koleksi dia, peninggalan zaman Jepang katanya, piring dan gelas antik jatuh pecah, abinya keluar, marah, begitu. Diangkat anaknya, ditampar berulang-ulang. Karena lebih sayang koleksi piring dan gelasnya daripada rasa sayang sang ayah kepada anaknya. Nah, tanpa sang ayah bertanya, kenapa kamu naik? Tujuannya apa? Nah, ternyata si anak naik untuk mengambil sebuah kitab, sebuah buku. Dia ingin meniru ayahnya yang suka membaca buku. Tapi dia belum bisa memperkirakan kalau dia naik, lemari itu akan bergoyang sehingga mengakibatkan benda-benda di atasnya jatuh. Si anak belum bisa memperkirakannya. Ditampar berulang-ulang. Apa hasilnya? Hasilnya adalah kekecewaan. Rasa benci dari si anak kepada ayahnya. Tidak akan bisa dia lupakan seumur hidup. Ditampar kanan-kiri. Marahnya bukan main. Sambil mengatakan lagi, barang-barang seperti ini sudah gak ada lagi di muka bumi misalnya. Saking sulitnya. Sulit ini dicari. Gimana ini? Si anak kemudian akan merasa, oh ternyata ayahku lebih cinta dan lebih sayang kepada seperti itu daripada kepada saya anaknya. Sudah. Hubungan emosional si anak kepada ayah sedikit-sedikit mulai runtuh ini. Terkikis. Hanya karena sang ayah tidak mampu bersabar. Nah, hanya karena si ayah tidak mampu bersabar. Apakah hanya karena disebabkan kehilangan benda-benda seperti itu kemudian sang ayah harus marah? Nah, kalau seandainya dia memahami konsep bersabar ketika melihat seperti itu, sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Selesai masalah. Sesungguhnya kita ini kan milik Allah. Apa yang kita punya pun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semua dan apa yang kita punya toh nantinya suatu hari akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah pahala untukku karena musibah yang aku alami ini, dan ya Allah gantikan untukku lebih baik dari apa yang aku alami hari ini. Itu kan kepribadian seorang muslim. Kepribadian seorang muslim, dia harus bisa menjaga kesabarannya sehingga tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Nah, dengan sabarnya dia gendong anaknya, dia bantu bangun karena dia telah terjatuh. Anaknya juga dalam keadaan wajah yang pucat karena tentu dia merasa bersalah karena telah menjatuhkan barang milik ayahnya. Tetapi sang ayah yang baik, yang pertama kali dia lakukan adalah menyelamatkan hati si anak, bukan membersihkan kaca-kaca itu. Dipegang anaknya, dibelai, digendong, gak apa-apa nak, gak usah takut, abi gak marah kok, nanti abi bisa beli lagi yang lain misalnya, meskipun kualitasnya tidak sama, zaman Jepang sudah gak ada kan begitu, nanti abi akan beli yang lain lagi, ayo sini, bantu abi bersihkan tempat ini. Anak yang semula ketakutan ketika melihat sikap ayahnya yang begitu penyabar penyantun, masya Allah, rasa cinta kepada anak, rasa cinta anak kepada ayah semakin menguat dan tebal. Begitu. Oh, inilah ayahku, seorang figur yang baik, penyantun, penyabar. Dia yang semula merasa bersalah, si anak yang semula merasa bersalah karena diberi peluang dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dengan ajakan si ayah, ayo bantu ayah, bantu abi bersihkan. Itu kan kesempatan diberikan oleh orang tua untuk anak, agar dia memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, anak yang baik pasti, oh iya bi, dia tidak takut lagi, dia ambil sapu, dia bantu ayahnya. Nah, ini contoh kecil. Nah, contoh kecil di dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Nah, misalnya kesabaran itu penting. Nah, tanpa kesabaran sesuatu yang kecil itu menjadi rumit, sesuatu yang mudah kemudian menjadi berat hanya karena kita tidak mampu bersabar. Nah, hanya karena kita tidak mampu bersabar. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang istri sudah berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan makan siang untuk suaminya. Karena setiap siang suaminya pulang dari tempat bekerja, pulang sebentar saat-saat istirahat untuk makan hasil masakan istrinya yang tercinta. Nah, ketika sampai di rumah, ternyata apa yang diharapkan dari tempat kerja sudah dalam keadaan lapar dan haus. Yang dia bayangkan, wah, kangkung cah kangkung, wah, tempe goreng, nasi yang panas-panas, begitu. Ada sambal terinya, minumannya es teh, wah, kerupuk. Itu dibayangkan. Sampai di rumah ternyata masakan belum ada yang matang satupun. Nasi juga masih mendidih airnya, kangkung masih dalam keadaan terpotong-potong, sambelnya juga belum diulek. Nah, kalau orang yang tidak memahami konsep sabar, yang pertama kali dia lakukan adalah mencela, menyalahkan dan seterusnya. Tetapi seseorang yang mengerti tentang konsep sabar, dia akan melihat dan menilai segala sesuatunya itu dengan imbang. Ada apa? Apakah ini kebiasaan istri saya? Kan begitu. Ini baru pertama kali terjadi. Nah, sebenarnya ada apa? Kan begitu. Pasti ada latar belakangnya, karena bukan kebiasaan istri dia telat masak itu. Oh, setiap hari sudah kebiasaannya. Tapi hari itu ternyata ada keterlambatan. Nah, seorang suami yang baik tentu akan tetap tersenyum. Nah, ada yang bisa saya bantu misalnya, kan begitu. Mungkin ternyata istrinya capek. Nah, mungkin ada tamu yang datang pagi hari yang memerlukan bantuan dari istrinya, sehingga istrinya kehilangan waktu untuk mempersiapkan makan siang untuk suaminya. mungkin anaknya rewel, nah, mungkin ini dan mungkin itu, diberi udzur, diberi alasan-alasan yang mungkin bisa menenangkan hati sehingga kita tidak emosi dan bisa bersabar. Nah, ketika seorang suami bersikap seperti ini, tentu seorang istri akan semakin cinta dan sayang. Nah, besok sang istri bertekad tidak akan terulang lagi yang seperti ini. Nah, dari pagi sudah semua disiapkan, bahkan kalau perlu dari malam hari sebelum tidur pun itu semua sudah disiapkan sehingga esok hari sudah tinggal mengolahnya. Nah, tetapi seorang suami yang tidak mengerti konsep sabar, wah ini gimana ini, ini Abi sudah sebentar lagi mau masuk kerja ini, ditinggal. Lebih bagus cari makan di rumah makan, warung makan di luar. Sakit hati seorang wanita seperti itu. Dia sudah berusaha memasak, mempersiapkan semaksimal mungkin. Suaminya malah memilih masakan Mbak Fulana, Bu Fulana, warung makan terkenal. Itu sakit hati seorang istri seperti itu. Nah, hanya karena tidak mampu bersabar menunggu sebentar saja. Begitu. Menunggu sebentar saja. Kalau memang karena faktor keterlambatan kerja, dia bisa menunggu, sudah istriku tetap masak, akan aku tunggu. Tapi karena waktunya sudah mepet, nah, abang harus berangkat bekerja, nanti dimasukkan ke dalam rantang saja. Masya Allah, istri yang semula merasa bersalah karena terlambat memasak, melihat suaminya yang penyabar seperti ini, masya Allah, kan begitu. Suamiku, akhirnya semuanya serba cepat, wah, nggak mau disiapkan rantangnya dibawa. Nah, tapi ya cuma jangan dibawa terus gak dimakan. Nanti pulang juga habis, ternyata dikasihkan temennya. Ya jangan. Ya betul-betul dinikmati, disantap. Ini waktunya sudah mepet, dimasukkan di dalam rantang saja, nanti abang makan di tempat kerja insyaallah. Nah. Tapi kalau yang tadi itu akhirnya memutuskan meninggalkan rumah, meninggalkan istrinya, lalu dia pilih warung makan yang lain, sakit seperti itu. Hanya karena tidak memiliki sikap sabar. Ini contoh. Nah. Yang sehari-hari kita rasakan. Nah, yang sehari-hari kita rasakan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa kesabaran adalah modal utama untuk menjadi seorang pemimpin. Modal utama menjadi seorang pemimpin adalah sikap sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Allah menyatakan dalam ayat ini, dan kami tetapkan dari mereka para pemimpin yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah dan petunjuk dari kami, lamma sabaru, ketika mereka mampu mewujudkan sikap sabar, wakanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa sifat dan karakter seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bersabar. Pemimpin yang bersabar ketika dia punya bawahan, anak buah. Nah, demikian juga karyawan dan pegawainya. Dia selalu bersabar dengan kekurangan-kekurangan dan aib yang ada di antara anak buah dan bawahannya itu. Karena dia selalu berpikir, barangkali ketika saya sendiri pun melakukan tugas seperti itu, belum tentu bisa. Nah, kita sebagai pemimpin dan atasan kadang-kadang hanya menyuruh ini, itu, pasang ini, cepat. Padahal kita sendiri kalau memasang lampu dengan bautnya yang kecil belum tentu bisa. Masa masang lampu aja susah sekali sih? Padahal mungkin sekrupnya sangat kecil sekali atau sudah berkarat. Lama tidak diganti instalasi listriknya. Nah, tapi oleh pemimpinnya, atasannya sudah disikapi dengan kata-kata yang kasar seperti itu. Bukan menjadi pemimpin yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah contoh dan teladan yang terbaik di dalam mencerminkan sikap sabar ketika beliau memimpin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan contoh dan teladan terbaik kepada kita menjadi seorang pemimpin yang sabar itu seperti apa. Nah, menjadi seorang pemimpin yang sabar itu seperti apa? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diganggu, disakiti secara fisik, dicemooh dan dicaci. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar. Ketika beliau bersujud di hadapan Ka'bah, sebagian orang Quraisy dengan sengaja meletakkan kotoran hewan di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi tetap dalam keadaan sujudnya. Sampai ada seseorang yang menyampaikan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha bahwa ayahnda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud diletakkan kotoran hewan di atas punggungnya oleh beberapa orang Quraisy. Fatimah segera datang membersihkan punggung ayahnya dari kotoran hewan tersebut. Nah, dengan sabar. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, pemimpin yang bersabar akan dicintai oleh anak buahnya. Pemimpin yang bersabar itu akan selalu dibela dan dipertahankan oleh bawahannya. Tetapi seorang pemimpin yang emosional, seorang pemimpin yang pemarah, selalu mencacat dan mencela hasil tugas dan pekerjaan anak buahnya, menjadi pemimpin yang dibenci, yang didoakan dengan kejelekan, didoakan cepat pindah, didoakan ini dan itu. Nah, tentu kita tidak ingin menjadi orang yang didoakan keburukan, didoakan kejelekan oleh sekian banyak orang. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam Al-Quranil Karim, orang-orang yang bersabar itu dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kabar gembira. Dengan kabar gembira. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 157, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah menyatakan dalam ayat ini, dan sungguh kami akan menguji kalian dalam bentuk munculnya rasa takut, kelaparan, harta yang berkurang. Demikian juga jiwa, hidup seseorang, hasil pohon, tetumbuhan dan buah-buahan. Wabashiris sabirin, dan berikanlah kesabaran untuk orang-orang yang bersabar. Ketika dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersabar. Hartanya mungkin berkurang, hartanya musnah, hartanya punah. Tetapi dia tidak jazak. Dia tidak mengeluh, tetapi dia bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hasil padi yang dia tanam tahun ini habis ludes, dimakan oleh hama wereng, yang dalam sekejap satu malam menghabiskan tanaman padi yang telah dia rawat, dia jaga selama 2 bulan berturut-turut. Mulai dia membajak tanahnya. Nah, kemudian meletakkan pupuk-pupuk di sana, pupuk organik ataukah pupuk kimia. Kemudian mempersiapkan bibit-bibitnya dan benihnya. Kemudian dia tanam menggunakan kayu panjang dan bambu agar rapi dan teratur. Nah, demikian juga diberi pengairan dan irigasi yang cukup. Kemudian padi itu semakin tumbuh tinggi, besar, bahkan mulai menguning. Tetapi pada saatnya akan panen, habis. Nah, 2 petak, 3 petak dimakan oleh hama wereng. Nah, bercerita kepada kita, "Tuh mas, mas, rugi saya tahun ini." "Loh, kenapa pak?" "Lah, sawah saya dimakan wereng. Tanaman padinya habis mas. Nah, modal saya 5 juta gak kembali. Wah, ini gimana mas ya?" Mengeluh. Bukan sekedar bercerita, sekedar cerita, tetapi cerita yang disertai dengan sikap mengeluh, sikap kecewa, tidak ridha dengan apa yang diputuskan dan ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mudahnya kita jawab, "Lah bapak itu menjadi petani sudah berapa lama?" "Ya pun puluhan tahun mas. Sudah puluhan tahun." "Lah gagal panen apa setiap tahun pak?" "Ya boten, bukan. Gagal panen ya paling 2 kali, ini yang kedua. Yang lain-lainnya sukses." "Ya sukses mas. Masya Allah pak. puluhan tahun bapak bertani, menanam padi. Berapa keuntungan yang telah bapak dapatkan? Bapak bisa bangun rumah. Kalau orang awam, menyekolahkan anak, ya kan? Beli kendaraan bermotor, punya ini dan punya itu. Baru dua kali ini Allah menguji panjenengan, menguji bapak dengan gagal panen, kemudian langsung segera mengeluh ini segala macam. Nah, yakinlah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Belum seberapa kalau dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan yang didapatkan ketika dia bertani dan sukses di dalam memanen padi-padinya. Nah, punya usaha kayu, punya depo besar. Nah, dalam satu malam habis dilalap oleh si jago merah. Ternyata merah itu artinya jago, yaitu api kan gitu. Habis dilalap. Stres. Mikirkan, wah puluhan juta, ini pesanan dari perusahaan itu. Nanti saya tidak dipercaya lagi. Anak buah saya enggak punya pekerjaan. Padahal selama ini saya harus mengurusi 12 orang, alat-alat saya. Nah, dan itu kejadian nyata. Deponya terbakar, akhirnya sampai stres. Tidak perlu. Kalau seorang muslim yang mengerti dan memahami konsep bersabar, nah, dia akan mengingat kembali dulu bagaimana dia memulai awal bisnis dan usaha perkayuan itu. Dulu dengan modal yang sedikit. Nah, hanya 2 batang, 3 batang yang dia beli lalu dia jual. Beberapa bulan dia telah berhasil membeli dan menjual. Nah, 1 rit, 1 truk penuh. Berikutnya, nah, dia sudah punya gudang sendiri meskipun kecil kayak kos-kosan itu. Begitu. Terus bertahap, dia ingat kembali masa-masa yang lalu. Masya Allah, iya, iya. Ternyata kejadian musibah malam hari ini belum seberapa. Masih terlalu kecil dengan kenikmatan dan keuntungan yang telah saya rasakan selama ini. Dulu mau makan steak hot plate aja sulit. Tahu steak hot plate ya? Steak daging yang selalu dalam keadaan panas karena piringnya itu terbuat dari bahan batu gunung sehingga kuat menahan panas. Dulu cuma ada tulisan lewat steak hot plate itu opo kan gitu lewat. Lewat lagi apa ini? Kok kayaknya rame warung seperti ini. Keluar masuk mobil, keluar masuk mobil. Setelah usaha kayunya sukses, jangankan setiap hari, setiap waktu pun bisa dia makan kalau kuat itu. Karena Allah berikan rezeki untuknya. Dia pikir-pikir ulang kembali, alhamdulillah dulu saya tidak punya rumah ngekos, sekarang sudah punya rumah. Dulu saya tidak punya kendaraan, sekarang saya punya kendaraan. Berapa sih total kerugian malam hari ini? 100 juta, 200 juta? Dia segera memiliki tekad yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersabar, mau memaafkan adalah orang yang punya tekad yang kuat, semangat yang bulat. Nah, segera dia menetapkan dirinya bahwa dulu saya dari nol, Allah berikan kemudahan bisa memiliki usaha seperti ini. Nah, sampai sejauh ini. Padahal dulunya tidak ada pengalaman. Mengapa harus bersedih hati? Seharusnya untuk mengulang kembali jauh lebih mudah. Karena dia telah menguasai dan mengilmui masalah perkayuan. Dulu dari nol sama sekali tidak tahu. Nah, itu seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang punya tekad yang kuat. Tidak pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Dia harus segera bersabar. Nah, itu beberapa contoh ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Apapun ujian yang menimpa kita, apapun bentuknya, berapapun kerugiannya kalau dikalkulasi dengan hitung-hitungan matematika, yakinlah bahwa itu masih terlalu kecil dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Konsep bersabar perlu didudukkan sebagaimana mestinya. Nah, perkelahian antar kampung, tawuran, demo di mana-mana menentang kenaikan harga BBM. Misalnya. Sampai kemudian menyandra, menahan truk-truk dan tangki-tangki pembawa BBM. SPBU diserang. Karyawannya diusir, diambil. Kekacauan dan kerusuhan tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan semakin menambah masalah. Nah, justru akan semakin menambah masalah, tidak akan menyelesaikan masalah. Yang akan menyelesaikan masalah adalah ini tadi, konsep bersabar. Kalau kita bisa memahami, iya benar. Nah, kebutuhan BBM semakin hari semakin meninggi dan meningkat. Karena jumlah kendaraan juga semakin hari semakin bertambah banyak. Di Yogyakarta saja dalam satu bulan 10 ribu sepeda motor terjual. 10 ribu unit dari berbagai merek. Satu provinsi, 10 ribu. Gak tahu kalau di Kalimantan, kayaknya tambah banyak. Karena Kalimantan luas. Yogyakarta kecil. Ya wajar kalau mengalami peningkatan kelangkaan BBM. Nah, kalau dulu satu kampung mungkin yang punya sepeda motor 10, satu kampung yang punya mobil nggak ada, atau yang punya mobil satu, yang punya mobil hanya satu. Kalau sekarang tiap RT saja mobil 10, padahal kakaknya 15, satu RT 10. Tinggal kalikan saja betapa butuhnya kita dengan BBM. Konsep bersabar. Nah, konsep bersabar itu diperlukan. Nah, orang yang demonstrasi sampai anarkis, menyerang polisi, melempari dengan batu, bahkan sudah dipersiapkan itu dari ruangan-ruangan kuliah. Nah, dari gudang-gudang kampus sudah disiapkan bom-bom molotov misalnya. Disiapkan kayu-kayu panjang karena sudah disiapkan, dikondisikan nanti harus ada bentrok dengan polisi. Kenapa? Agar kita diperhatikan, tuntutan kita itu memiliki nilai bargaining yang kuat di depan pemerintah. Begitu dia memberikan teman-temannya. Masya Allah. Seandainya itu diganti dengan briefing kesabaran, sabarlah, begitu. Kebiasaan kita yang tiap akhir pekan keliling-keliling dikurangi, jadi BBM-nya bisa hemat. Nah, kalau dalam jarak-jarak yang dekat, pakai sepeda ontel sajalah, di ontel, bisa lebih sehat. Kayak kakek-kakek dan nenek kita zaman dulu, begitu. Ini sedikit-sedikit, cuma dari sini sampai situ 100 meter, 50 meter, starter. Kalau perlu pakai mobil, katanya apa, nyaman. Padahal dekat kan, pegang setirnya. Kalau seandainya briefing untuk demonstrasi itu diganti dengan briefing kesabaran, Masya Allah. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya kekacauan, kerusuhan. Polisi yang sudah di briefing sabar, nah, mengantisipasi massa, jangan melawan, jangan melakukan tindakan balas, aksi balas. Tapi namanya manusia, dilempar terus, diludahin, dilempar apa namanya dengan air comberan. Karena ada seperti itu, polisi yang sedang berjaga dengan perisai dan helmnya dilempar dengan air comberan busuk, dimaki-maki, dilempar. Yang namanya manusia, sampai pada akhirnya melakukan aksi balas. Nah, kemudian ada dari demonstran itu yang luka-luka, nah, bahkan luka parah. Polisi lagi yang disalahin. Polisi telah melakukan tindakan represif, begitu, kepada para mahasiswa. Misalnya, tindakan kasar para polisi itu tidak akan mengurangi masalah, misalnya, justru akan menimbulkan gejolak yang lebih besar lagi. Tapi kenapa sampai polisi-polisi tersebut, bapak-bapak dari kepolisian itu kemudian marah dan membalas aksi itu? Ya karena pancingan-pancingan itu. Nah, maka konsep bersabar itu, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu perlu. Nah, perlu. Antrian panjang misalnya, hanya karena ada satu orang yang tidak bisa bersabar, yang lainnya sudah antri menunggu setengah jam sebelumnya, ini tiba-tiba dengan gaya dan soknya langsung masuk di tengah-tengah. Yang membuat yang lainnya akan protes, weh, antri, cepat, teruslah, kenapa? Ribut akhirnya. Nah, akhirnya ribut. Tidak memiliki konsep sabar. Nah, jangan sampai ikhwan salafi pakai jubah, pakai jenggot, melakukan seperti itu. Wah, ampun. Nanti yang kena bukan antum sendiri, yang kena akhirnya, yang jubahan itu ternyata ya gak bisa sabar ternyata. Kita pikir yang jubah-jubahan itu ya orangnya sabar, anteng, kalem, dipukul aja gak bales. Ini di SPBU, kok jubah, alasannya, wah ini ngejar taklim ini. Masya Allah, alasannya bagus. Alasannya bagus, ngejar taklim. Karena ingin mendapatkan pahala besar, jadi hadirnya awal. Di saf depan, di saf tengah. Nah, ini alasannya semangat ini, kita semangat taklim. Misalnya semangat taklim. Ya semangat taklim berangkatnya jam 9, jam 10. Makanya tetap naik terlambat kan begitu. Kalau betul-betul semangat ya tentu datangnya sebelumnya. Sehingga di SPBU pun sekalinya antri hanya setengah jam, sampai di tempat tujuan pun betul tepat pada waktunya. Jangan tersinggung. Nanti tersinggung nanti. Jangan marah, sabar. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu bentuk dari contoh ujian yang disebutkan pujian di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bersabar, yaitu munaksin milal amwal. Nah, dua contoh yang saya sebutkan sebelumnya tadi tentang panen yang gagal, depo kayu yang terbakar tadi, itu seharusnya telah menjadi gambaran yang nyata dan jelas bagi kita. Bukan hanya dua bentuk usaha ini, apapun bentuk usaha kita, apapun bentuk usaha kita, pedagang herbal, pedagang konveksi, jubah, sirwal, misalnya. Ini contoh saja ya, tidak menyindir orang per orang, persen per persen, tidak ada. Tapi tujuan kita adalah menyampaikan ilmu saja. Nah, pada bulan-bulan seperti ini mungkin sering terdengar, wah, saiki dagangane sekarang dagangannya agak sepi, nggak seperti dulu lagi. Sekarang penghasilannya turun, nah, hanya cukup untuk makan dan minum. Ya alhamdulillah cukup untuk makan dan minum. Tapi coba kiaskan, kembalikan kasus ini kepada dua contoh kasus yang telah saya sebutkan tadi. Ulangi kembali, diulang dari awal. Ketika kita memulai usaha itu, sedikit demi sedikit, bersabar, keliling, menyelesaikan, bahkan dengan keuntungan yang sedikit pun kita mau, kemudian menjadi besar, berkembang, punya langganan tetap, bertambah banyak, nah, omsetnya bertambah. Sehingga ketika kita mengalami hari-hari yang dikatakan sepi dan turun itu, kita tetap bersabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sabar dan syukur memang tidak bisa dipisahkan. Sabar dan bersyukur itu memang tidak bisa dipisahkan. Nah, alhamdulillah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan konteks sabar itu bagi mereka yang bisa mewujudkannya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasnya. Yang mengetahui batasannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, tidak ada satupun di antara mereka yang mengerti dan memahami seperti apakah batasan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya dan hanyalah pahala untuk orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa ada batasnya. Nah, tanpa ada batasnya. Hal ini menunjukkan bahwa sabar adalah ibadah besar. Sabar adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai berapakah banyak pahala yang Allah janjikan dan Allah siapkan untuk mereka tidak disebutkan secara pasti. Nah, berbeda halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, barang siapa yang melakukan seperti ini, maka dia akan mendapatkan demikian dan demikian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menjelaskan, barang siapa yang mengucapkan dan mengatakan kata-kata seperti ini dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan ini. Barang siapa yang melakukan perbuatan seperti ini, maka pahalanya demikian, disebutkan. Tetapi untuk ibadah yang bernama sabar, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersabar mendapatkan jaminan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 125, bal in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadza yumjidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Benar, apabila kalian bersabar dan bertakwa, wa yatukum min fawrihim hadza, dan mereka mendatangi kalian dengan tiba-tiba, yumjidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin, Allah akan turunkan bantuan dan pertolongannya kepada kalian dengan 5.000 malaikat yang memiliki tanda-tanda khusus. Ayat ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah menjelaskan bahwa pertolongan Allah itu akan turun, bantuan Allah itu datang untuk hamba yang mau bersabar di dalam menghadapi segala sesuatunya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui selama ini dan kita maklumi bersama bahwa sabar itu ada 3 bentuknya. Bersabar di dalam menjalankan perintah, perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah bersabar ketika harus meninggalkan dan menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang ketiga adalah bersabar ketika ujian dan musibah itu Allah ujikan untuk kita. Apa yang tertinggal dan tersisa? Karena dunia ini hanya terdiri dari perintah yang harus kita laksanakan, terdiri dari larangan yang harus kita tinggalkan dan kita hindari, serta konsekuensi-konsekuensi hidup, menyenangkan ataukah tidak menyenangkan, membuat bahagia ataukah membuat bersedih. Itu semua konsekuensi hidup yang mau tidak mau harus kita hadapi dengan kesabaran di dalam menjalankan ketaatan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, itu membutuhkan kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan kesabaran. Karena kehidupan seorang muslim itu tidak akan lepas dari yang namanya ibadah. Dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Selesai dia melaksanakan satu bentuk ibadah, ibadah berikutnya telah menunggu. Karena seorang muslim itu tidak pernah berhenti di dalam berkarya. Seorang muslim itu tidak ada hentinya beribadah dan bekerja, mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa'idza faraghta fansab." Fa'idza faraghta fansab. Kalau kamu telah selesai mengerjakan sesuatu, fansab, maka tegaklah kembali mengerjakan pekerjaan yang lain. Memang kalau kita pikirkan, kita renungkan, kok seakan-akan waktu kita tidak ada waktu luangnya. Selalu saja ada kegiatan terus. Habis ini belum selesai, sudah menunggu yang lain lagi. Berikutnya, apalagi waktu berjalan begitu cepat. Seolah-olah tidak ada kesempatan untuk berpikir karena waktu itu begitu cepat berlalu. Namun justru hal ini semakin menambah keyakinan kita bahwa Islam adalah agama yang benar, justru semakin menambah keyakinan kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan dan pesuruh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beberapa riwayat dan lafaz dari Imam Muslim dan lafaz yang lain disebutkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman. Hatta takuna as-sanatu kasyahri wa yakuna as-syahru kal-jum'ati wa takunu al-jum'atu kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'ah kahtiraqi as-sa'afah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada umatnya, dan itu telah kita rasakan, hari kiamat itu tidak akan dibangkitkan Allah, tidak akan datang hari kiamat, hatta yataqarraba az-zaman, sampai tiba saatnya di mana masa dan waktu itu seolah-olah saling berdekatan. Apa yang dimaksud dengan taqarrubuz zaman? Yang dimaksud dengan zaman dan masa itu yang saling berdekatan dijelaskan dan ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hatta takuna sanatu kasyahri, setahun itu rasanya seperti sebulan saja. Satu bulan itu seperti satu Jumat, satu pekan. Satu pekan itu seperti satu hari. Kayaknya baru kemarin saya meninggalkan Solo, besok sore saya harus kembali ke Solo. Kan itu misalnya. Baru kemarin kita ada daurah Syekh, ini 3 bulan lagi sudah harus persiapan bekal, mempersiapkan cuti, booking tiket, cari yang paling murah. Karena itu Kok cepat sekali seakan-akan waktu itu berlalu. Kok kayaknya baru kemarin. Ini mukjizat, salah satu mukjizat, yaitu al-ikhbar amma sayati, yaitu pemberitaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Salah satu bukti kebenaran min dalail nubuwwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bukti-bukti kuat akan kebenaran kenabian dan nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadinya berita-berita yang beliau sampaikan sepeninggal beliau dan di akhir zaman. Itu terjadi. Nah, waktu yang saling berdekatan. Nah, seorang muslim yang kita bahas sebelumnya itu tidak pernah berhenti berkarya, terus bekerja, beramal saleh, beribadah, membutuhkan kesabaran yang sempurna. Kita baru saja selesai dari satu ibadah, taklim sampai menjelang zuhur, 10-15 menit lagi adzan zuhur, rebahan dulu, meluruskan tulang-tulang punggung, dari kaki sampai atas punggung diluruskan, tiba-tiba terlelap tidur. Baru terlelap tidur sedang asyik-asyik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan zuhur, rasanya sayang kalau ditinggalkan ini tidurnya. Tapi gimana tidurnya di tengah masjid? Oh, tadi selesai daurah sambil berbaring begini, setelah selesainya gimana akhirnya bangkit berdiri dengan malas. Tapi itulah kehidupan seorang muslim, gak pernah berhenti begitu. Wudu, salat, menunggu salat. Menunggu salat itu sendiri adalah ibadah. Selesai salat kemudian berzikir, berdoa dan seterusnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai beliau dari peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab. Beliau kembali pulang ke rumah sallallahu alaihi wasallam, melepas baju perang dan baju besinya, ingin merasakan sejuknya air mandi. Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam datang, "Ya Muhammad, apakah engkau telah melepaskan baju perangmu? Kami para malaikat belum melepaskan baju perang mereka." Berangkat dan perintahkan sahabatmu untuk berangkat ke Bani Quraizah, sebuah kampung Yahudi. Kepung dan berikan hukuman untuk mereka. Ini para malaikat belum selesai berbuat, sudah harus melaksanakan ibadah yang berikutnya. Memang tidak pernah berhenti. Tasalsul al-ibadat. Ibadah itu terus seakan-akan berputar. Dan itu membutuhkan kesabaran. Demikian juga ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang pengajar di sebuah pesantren misalnya. Pengajar untuk anak-anak kecil, hifadz, tahfidzul Quran. Luar biasa itu membutuhkan kesabarannya. Belum tentu kita bisa menjalani kehidupan sebagai seorang pengajar yang dengan telatennya menyimak bacaan Al-Quran dari santri-santrinya. Sementara tuntutan dan kritikan dari pihak lain, katakan dari orang tua, wah luar biasa, pengennya anaknya begini, targetnya harus begini. Begitu. Satu tahun kalau tidak ada penambahan hafalan yang signifikan, pindah pondok. Misalnya ini kualitasnya kurang ini, perhatian pengurus sama ustadz-ustadznya kayaknya, pindah aja. Begitu. Enak pindah. Pindah. Belum merasakan. Nikmat dan lezatnya sebagai seorang pengajar tahfidzul Quran itu seperti apa? Bayangkan kalau seorang pengajar punya murid 5 saja. Setiap murid hafalannya 1 juz saja. Ini sudah paling minimal. Insya Allah nggak ada pesantren seperti itu. Karena rata-rata anak kita hafalannya 15 juz ke atas rata-rata. Dan insya Allah juga tidak ada pesantren sekarang ini yang muridnya hanya 5 lebih. Tapi kita ambil nilai yang paling kecil. Santrinya 5, masing-masing hanya 1 juz. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh pengajar untuk menyimak semua hafalan anak-anak itu? 1 juz kali 5 juz. Jangan dikira dengarkan begini itu gak capek. Lelah matanya. Ini tuntutan dari orang tua, ini pihak segala macam. Wah, Masya Allah. padahal mungkin gizinya buruk. Gizinya buruk, gizi pengajar buruk. Enggak pernah makan kacang hijau. Bubur kacang hijau. Tidak pernah ada segelas susu kental menemani ketika dia menyimak anak-anaknya. Masya Allah. Itu kalau seandainya muridnya 10, masing-masing 5 juz, 50 juz yang harus dia dengarkan dalam imtihan bulan ini. Dalam ujian bulan ini, berapa juz yang harus didengarkan? 50 juz. Yang sudah merasakan lika-liku kehidupan seorang pengajar tentang pengajar tahfidz, mungkin kita bisa buat buku kecil lah, testimoni atau lika-liku seorang pengajar tahfidz misalnya, menghadapi tuntutan dari masyarakat global seperti ini, tuntutan dari masyarakat Salafi mencetak kader-kader hufadzul Quran yang mutqin, suaranya bagus, tajwidnya mantap. Tapi karena keterbatasan kita juga manusia misalnya para pengajar. Kehidupan dia yang tidak pernah berhenti. Pada subuh harus membacakan ayat per ayat. Nah, setelah itu diawasi anak-anak, "Weh, jangan tidur itu, bangunkan anaknya, temannya. Oh, wudu dulu, cuci muka. Eh, jangan main-main." Gitu. Nanti sampai jam 7, jam 9 masuk lagi menyimak anak-anak hafalan baru. Nanti pada asar menyimak, mengawasi hafalan lama. Malam sudah harus menertibkan anak-anak yang lari, "Eh, jangan lari, sudah waktunya tidur ini, cepat tidur." Nanti sebelum subuh harus bekerja lagi, bekerja lillah, bekerja untuk Allah subhanahu wa ta'ala, membangunkan anak-anak satu persatu. Nah, sehingga orang tua yang baik itu, dia adil, proporsional. Tuntutannya tinggi, nah, tapi ya, sebagai contoh gizi ya tolong diperhatikan buat pengajarnya itu. Kasihan, kurus-kurus, gitu. Wajahnya pucat-pucat, gitu. Wajahnya pucat-pucat. Maka apa namanya, barakallahu fikum, mungkin sesuatu yang baik untuk dikerjakan, misalnya di apa namanya, dibentuk sebuah komite atau forum antara orang tua santri, membicarakan, duduk bersama apa yang bisa kita berikan ini untuk para pengajar anak-anak kita misalnya. Sudahlah, kita sepakat urunan tiap bulan kita kasih paket gizi. Misalnya paket gizi ini tuh, masya Allah. Nah, akhirnya semangat. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa itu sebagai contoh saja bahwa hidup ini memang selalu kita di dalam lingkaran ibadah. Gak mungkin kita bisa lepas dari ibadah. Selesai dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Tetapi itu sebenarnya konsep telah jelas dan matang. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman?" Untuk siapa? Lillah rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, termasuk ibadah haji di dalamnya, hidupku, matiku, semuanya hanya diperuntukkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang sampai pada tingkatan seperti ini, tidak ada sesuatu yang sulit, semuanya mudah. Dia sabar menjalankannya. Karena dia yakin kita ini di bawah kekuasaan Allah. Kita itu semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harus tunduk dan taat kepadanya. Kita memang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Tujuan kita diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah. Nah, ketika kita sudah mulai lelah, merasakan aktivitas ibadah penat dengan segala sesuatunya, amalan-amalan saleh, kita harus yakin justru inilah hidup yang ideal. Justru inilah hidup yang memiliki tujuan. Karena tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, naam, melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran yang tinggi. Yang kedua, kesabaran untuk meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal ini di dalam hadis yang sahih, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Hadis Abi Hurairah riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya surga itu dikelilingi dan dipagari dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa, dibenci oleh jiwa. Sementara neraka itu dikelilingi, dipagari dengan hal-hal yang menarik sesuai syahwat dan nafsu manusia. Maka untuk mendapatkan surga kita harus bersabar menghadapi hal-hal yang secara tabiat tidak disuka oleh jiwa kita. Demikian juga kita harus berjuang bersabar agar terhindar dan dijauhkan dari api neraka dengan betul-betul menjauhi hal-hal yang sesuai dengan syahwat dan nafsu kita. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inginnya setelah capek dan lelah bekerja seharian, inginnya di malam hari kita tidur dalam keadaan bangun sambil menikmati cahaya mentari yang masuk dari balik jendela. Tapi itu tidak akan pernah mungkin bisa, karena kita bangunnya sebelum subuh, matahari belum terbit. Kan pengennya tidur gitu. Dengar azan subuh, pengennya masih terlelap. Berperang antara panggilan muadzin, panggilan Allah melalui azan, dengan panggilan selimut dan bantah. Wah, gitu. Bahasanya seperti itu. Ini selimut memanggil, seakan melambai-lambai. Gitu. Bantalnya pun demikian. Ini aku masih empuk. Kan gitu. Tidur lagi aja, belum komat. Begitu. Tidur aja, kalau ketiduran kan kamu punya uzur. Gitu. Sering ya? Sering seperti itu. Survei membuktikan. Itu bisikan dari syaitan luar biasa. Nah, sampai muncul bisikan seperti itu, sudah tidur aja, kamu kalau ketiduran pasti punya uzur. Nah, tidur aja. Jadi niatnya tidur buat ketiduran, bukan tidur untuk kemudian bangun ketika mendengar adzan subuh. Begitu, bukan. Tidur lagi niatnya buat ketiduran. Ya memang. Jangan tersinggung ya. Memang seperti itu, butuh kesabaran ketika kita ingin menjauhi hal-hal yang sesungguhnya terbawa oleh nafsu dan keinginan syahwat manusia. Pengennya seperti itu. Maka sekali lagi konsep sabar itu tidak bisa ditawar-tawar. Ingin menjadi hamba yang sukses dunia dan di akhirat, harus permodalkan sabar. Demikian juga kita, ketika kita menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kedua sahihnya dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik dalam sebuah rangkaian kisah yang sering kita dengar. Anas ibn Malik menceritakan anna unasan minal ansari qalu yauma Hunain hina afa'a Allahu 'ala rasulihi min amwali hawazin ma afa'a fatafika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti rijalan min Quraisy al-mi'ata min al-ibil qalu yaghfirullahu li Rasulillah yu'ti Quraisyan wa yatrukuna wa suyufuna taqturu min dima'ihim. Anas bin Malik bercerita dulu sebagian kalangan Ansar, terutama dari kalangan muda Ansar, ketika terjadi perang Hunain dan selesai peperangan tersebut, kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan harta faik, harta rampasan perang yang diperoleh tanpa peperangan, harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang Hawazin, maka Nabi Muhammad SAW membagi-bagikan harta itu kepada beberapa tokoh Quraisy. Masing-masing 100 ekor unta. Si fulan dapat 100 ekor unta, si fulan dapat 100 ekor unta. Dalam kesempatan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi dan tidak membagikan unta kepada sahabat-sahabat Ansor. Maka sebagian dari kalangan Ansor mengatakan, semoga Allah mengampuni Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan untuk Rasulullah. Beliau memberi harta, membagi-bagikan harta kepada orang Quraisy dan membiarkan kita tidak mendapatkan bagian, sementara pedang-pedang kita masih dibasahi oleh darah mereka. Nah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Begitu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau diperlukan yang dipanggil kita orang Ansor. Perang, Ansor, ya Ansor. Tapi kalau sudah seperti ini, kita dilupakan. Yang dapat bagian harta justru orang-orang Quraisy, kerabatnya sendiri. Ini muncul isu di kalangan, sebagian kecil kalangan Ansor, terutama dari kalangan muda, karena mereka pun manusia. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian cerita yang berkembang ini sampai juga ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa arsala ila al-ansar fa jama'ahum fi kubbatin min adamin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah agar orang-orang Ansar itu dikumpulkan menjadi satu di dalam sebuah kemah yang terbuat dari kulit. Falamma jitama'u ja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haditsun balaghani ankum. Setelah orang-orang Ansar itu dikumpulkan, Nabi bertanya, ada cerita apa yang sampai kepada aku, kepadaku tentang kalian? Faqala lahu fuqahaul Ansar, amma dzaura'ina ya Rasulullah falam yaqulu syai'an. Kemudian tokoh perwakilan dari kalangan Ansar menjawab, wahai Rasulullah, kalau orang-orang yang memiliki kedudukan di antara kami, orang-orang tua, mereka tidak mengatakan apa-apa. Wa amma unasun minna hadithatun asnanuhum qalu yaghfirullahu li rasulihi yu'ti quraishan wa yatrukuna wa suyufuna taktur min dima'ihim. Tetapi ada sekelompok kecil dari anak-anak muda dari kalangan Ansar, mereka mengatakan, semoga Allah mengampuni rasulnya, beliau memberikan harta untuk orang Quraisy tetapi membiarkan kita, padahal pedang-pedang kita masih dibasahi oleh darah mereka. Karena perang Hunain terjadi beberapa waktu, kurang lebih satu bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni u'ti rijalan hadithi ahdin bi kufrin ata'allafuhum. Nabi menjelaskan, sesungguhnya aku ini memberikan dan membagi-bagikan harta kepada beberapa orang yang baru saja masuk Islam. Aku ingin merebut hati mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disyarah dan dijelaskan para ulama tentang hadis ini, artinya Nabi ingin menyampaikan kepada para sahabat, adapun kalian wahai sahabat-sahabatku dari kalangan Ansar, tidak perlu aku ragukan lagi keimanan kalian. Aku tidak perlu meragukan lagi kesetiaan kalian. Tanpa harta yang aku berikan untuk kalian, kalian adalah orang-orang yang setia, kalian adalah orang-orang yang beriman. Adapun mereka ini baru saja masuk Islam, butuh sesuatu yang digunakan untuk merekatkan hati. Nah, butuh sesuatu yang bisa digunakan untuk menarik dan memikat hati mereka, untuk semakin memperkokoh keimanan dan keislaman mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Afala tardawna an yadhhaban nasu bil amwal wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah?" Apakah kalian tidak ridha orang-orang pulang membawa harta sementara kalian pulang kembali ke kampung halaman membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Biarkan mereka membawa harta, tapi kalian pulang membawa Rasulullah. Fa wallahi lamatan qalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi. Demi Allah, kata Nabi, apa yang kalian bawa pulang itu lebih baik dari apa yang mereka bawa pulang. Rasulullah lebih baik daripada harta yang mereka bawa pulang. Didudukkan permasalahan itu sebagaimana mestinya. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang manakah yang patut kita pilih dari dua hal yang berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bisa memilih harta yang paling tepat dan paling berharga antara harta dan ilmu. sebagai harta yang tidak ternilai. Faqalu bala ya Rasulullah qad radina. Kemudian para sahabat menjawab, benar wahai Rasulullah, sekarang kami telah ridha. Setelah mendengarkan penjelasan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa innakum satajiduna atharatan shadidatan fasbiru hatta talqaw Allah wa rasulahu fa inni 'alal hawd. Qalu sanasbir. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya kalian nanti akan mengalami masa-masa atharah syadidah. Hak-hak kalian tidak diberikan. Hak-hak kalian tidak ditunaikan. Akan datang masanya seperti itu. Fasbiru hatta talqaullaha wa rasulah. Maka hendaknya kalian bersabar sampai nanti kalian berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Fa inni 'alal haud. Sesungguhnya aku menanti di telaga surga. Qalu sanasbir. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tentu ya Rasulullah kami akan bersabar. Hadis ini khotifillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang saat-saat akhir ini begitu kita butuhkan dan kita perlukan. Ketika dunia itu dirampas dari tangan kita. Pada saat hak-hak kita tidak diberikan sebagaimana mestinya. Dana-dana yang ada yang seharusnya sampai kepada masyarakat disunat, dipotong untuk alasan ini, untuk alasan itu, dikorup oleh kalangan-kalangan tertentu. Nah, umat Islam dididik untuk bersabar. Kapan sabar itu? Ada batasnya? Ada batasnya. Batasan sabar itu sampai kita berjumpa Allah dan Rasulnya. Sabar itu ada batasnya. Tapi kapan batasnya? Batasnya sampai kita berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Batasnya sampai hari kiamat. Jadi kalau dalam ukuran dunia, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau kita berbicara tentang masa di dunia, sabar itu tidak ada batasnya. Memang sabar terus diperlukan. Nah, dan itu kan yang kita saksikan. Itulah juga yang kita rasakan dari keluhan masyarakat, dari tuntutan-tuntutan warga, dan sebagainya. Apa yang mereka tuntut? Dunia. Apa yang mereka permasalahkan? Dunia. Apa yang membuat menjadikan korban berjatuhan? Luka-luka, bahkan ada yang meninggal hanya karena dunia. Demonstrasi dan aksi-aksi yang dilakukan untuk tujuan apa? Dunia. Semuanya serba dunia. Nah, kalau kita sebagai umat Islam yang terbimbing oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sudahlah. Nah, biarkan dunia itu diperebutkan. Biarkan dunia itu dimiliki oleh orang per orang. Biarkan dunia itu dimiliki oleh kalangan-kalangan tertentu. Sementara kita telah ridha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ilmu yang beliau wariskan kepada kita. Nah, yang lainnya sibuk demo sana demo sini, kita sibuk membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Nabi tadi? Fawallahi lama tanqalibuna bihi khairan mimma yanqalibuna bihi, demi Allah. Apa yang kalian punya, apa yang kalian miliki, apa yang kalian bawa pulang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada harta yang mereka bawa pulang. Ratusan bahkan ribuan ekor unta mereka bawa pulang. Nah, demikian juga kita mengatakan ridha, kita ridha dengan ilmu, kita ridha dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kita ridha dengan ajaran Islam, dan kita akan bersabar. Nah, dan kita akan bersabar. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena secara sederhananya tidak mungkin sebuah kebijakan ditetapkan pemerintah begitu saja tanpa ada pertimbangan, tanpa ada perhitungan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. apapun kebijakan yang ditentukan pemerintah itu pasti melalui proses yang panjang karena ada sebab, alasan, dan latar belakangnya. Sehingga apapun yang diputuskan, asalkan tidak terkait, tidak memadharatkan agama dan din kita, maka tidak ada pilihan yang terbaik kecuali bersabar. Sudahlah, sabar saja. Kita bersabar. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang kedudukan sabar di dalam kehidupan seorang muslim. Sebuah hadis muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum thumma sa'aluhu fa'a'tahum hatta idza nafida ma indahu qala ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yasbir yusabbirhu Allah wa ma utiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u min as-sabri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala bercerita bahwa ada sekelompok sahabat Ansar, mereka meminta bagian harta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah beri. Mereka meminta lagi, diberi lagi. Sampai akhirnya harta yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah habis, benar-benar tidak ada sisa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan pegangan hidup yang harus kita pegang dengan kokoh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum." Kebaikan apapun yang saya punya tidak akan mungkin aku sembunyikan dari kalian. Nah, artinya betul-betul habis apa yang beliau punya saat itu. Tetapi perlu diingat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah." Barang siapa yang berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kehormatan dirinya, dia berusaha dan berikhtiar, Allah akan wujudkan keinginannya. Allah akan jadikan dia sebagai hamba yang afif, hamba yang terjaga kehormatan dan harga dirinya. Wa man yastaghni yughnihi Allah. Barang siapa yang berusaha untuk memiliki rasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuknya, Allah akan berikan rasa itu di dalam hatinya, selalu merasa cukup. Wa man yasbir yusabbirhu Allah. Barang siapa yang mau berusaha untuk menyabar-nyabarkan dirinya, Allah tentu akan anugerah untuk Allah akan anugerahkan untuknya sikap sabar. Wa ma utiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u min as-sabri. Dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan pemberian lebih baik dan lebih luas dari pemberian yang bernama kesabaran. Ini ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikap sabar itu tidak akan mungkin muncul tiba-tiba. Tetapi sikap sabar itu perlu dibangkitkan. Kemudian dipupuk, dikuatkan sampai benar-benar kesabaran itu menjadi watak dan karakter kita. Jadi watak dan karakter kita. Sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yasbir yusabbirullah." Kesabaran itu akan Allah berikan untuk hamba yang mau berusaha. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi di masa-masa ini ketika ajaran Islam semakin lama kian terasing. Yang menyebarkan dan mendakwahkan tauhid justru disebut dan dituduh sebagai pemecah belah umat. Mereka yang memerangi syirik, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, justru dituduh tidak menghormati nenek moyang yang pertama kali membawakan ajaran Islam ke negeri Nusantara, wali-wali Songo. Kalian itu tidak hormat kepada para penyebar dan penyampai dakwah Islam pertama kali di bumi Nusantara ini. Apa kamu tidak bisa bayangkan kalau seandainya tidak ada wali Songo, apa kamu juga jadi Islam? Begitu. Hanya karena kita mengatakan ziarah kubur ke makam-makam wali itu tidak boleh. Banyak perbuatan-perbuatan syirik di sana, banyak juga perbuatan-perbuatan bid'ah dilakukan. Nah, mubazir uangnya bisa digunakan, dikumpulkan, ditabung untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, umroh, haji, sama-sama melakukan perjalanan. Nah, tapi karena kebiasaannya diusik, nah, bisnisnya merasa terganggu. Oh, bisnis besar, tour and travel to Nine Wali of Java. Wih, tour dan travel untuk ziarah 9 wali di tanah Jawa. Wah, tabungan dikumpulkan, paket wisata begitu. Ini semua bahkan dengan schedule yang lengkap, tanggal sekian berkumpul, sekian berangkat, hotelnya ini, kegiatannya ini. Nah, rombongan dari Malaysia. Nah, dari Malaysia datang ke tanah Jawa untuk ziarah wali dari makam Sunan Ampel sampai makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Wah, Tuban, Lamongan, semua. Sunan Kalijogo, Sunan Giri, makam Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Muria di Kudus, dan seterusnya. Wah, itu. Atau mungkin barangkali ada yang pernah mengikuti kegiatan seperti itu. Taubatan nasuha, insyaallah. Taubat yang nasuha, taubat yang baik. Sekarang diganti dengan berangkat ta'lim, berangkat daurah. Nah, menghadiri majlis masyayikh dan ulama setiap tahun sekali. Sama-sama on Java, sama-sama di Java, Jawa. Tapi kan tidak banyak tujuannya, langsung ke Jogja. Nah, apalagi saat-saat seperti ini, khawatir bila seperti yang saya sebutkan tadi, ketika ada yang ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW justru dicemooh, dicela, dicerca, dituduh dengan berbagai macam bentuk tuduhan. Nah, dituduh dengan berbagai macam bentuk tuduhan. Maka selain na'am barakallahu fikum, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun berharap pahala dari ibadah yang lain, yaitu ibadah yang bernama sabar itu. Sabar. Dibilang teroris, sabar. Nah, bukannya mengatakan kamu teroris, Mas ya. Buktinya, Mas. Kamu itu yang teroris. Malah begitu kan, kamu yang teroris. Wah. Langsung dia menyimpulkan, oh betul ini teroris, kasar orangnya. Kalau seandainya dibalikkan, ah ini buktinya Mas marah. Oh iya, enggak jadi, sudah terlanjur buktinya muncul satu. Teroris, kasar orangnya. Biasa dituduh ini, tuduh itu. Dan untuk mencapai tingkat kesabaran seperti itu, ikhwati fillah yang dimuliakan dari rahmati Allah, kita juga membutuhkan ilmu yang cukup. Membutuhkan ilmu yang cukup. Tanpa ilmu yang cukup, maka kesabaran kita itu akan cepat goyang. Tidak kokoh, tidak kuat. Kita bayangkan saja, ikhwati fillah yang dimuliakan dari rahmati Allah, Islam dituduh sebagai agama yang buas. Umat Islam itu dituduh dan digambarkan sebagai orang-orang yang haus darah, sukanya berperang, sukanya bertempur, ngebom sana, ngebom sini. Nah, akibat dari salah langkah dan salah pemahaman yang dilakukan sekelompok kecil dari umat Islam, melakukan tindakan-tindakan teror, kemudian dinisbatkan kepada Islam, dinisbatkan kepada Allah, jihad fi sabilillah. Tetapi tuduhan itu benar-benar muncul. Tentu kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ada kasus karikatur-karikatur yang dibuat oleh orang-orang kafir tentang bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad itu digambarkan dalam kartun-kartun itu oleh kartunis-kartunis, karikatur gambar seseorang yang punya jenggot, sorbannya dililitkan begini. Di atasnya ada benda lingkar berwarna hitam dengan sumbunya bom. Digambarkan. Muncul seperti itu sampai akhirnya menuai protes dari sekian umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Ulama juga berbicara. Bahkan bukan hanya sekedar karikatur. Beberapa tahun yang lalu beredar sebuah film, ya, film yang bernama Fitnah. Menurut ceritanya, film itu menggambarkan tentang ingin mengesankan. Yang membuat film itu ingin menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama yang luas, agama yang suka bertempur, suka berperang. Bahkan bukan sekedar tuduhan, coba-coba dikasih bukti. Lah buktinya di dalam sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad itu hidupnya penuh dengan perang. Itu kan berarti umat Islam suka perang. Begitu. Syubhat kan muncul itu ya. Syubhat ini kalau bagi yang akrab dengan ta'lim, majelis ilmu, insyaallah tidak ada masalah. Bisalah dijawab. Tapi kalau yang membaca dan mendengarnya orang awam, wah itu masuk. Betul juga. Pikir-pikir iya ya. Nabi Muhammad kok kisah dan sirahnya selalu kejadian dengan perang, perang, perang begitu. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan. Nah, kaitannya selalu dengan perang. Tadi dari awal perjumpaan kita sampai sekarang sudah berapa kisah Nabi yang kita sebutkan tentang kejadian tentang perang? Kan begitu. Perang Hunain. Kan begitu. Perang Khandaq, perang Bani Quraidah ya. Beberapa bentuk perang. Fathu Makkah tadi. Wah, yang digambarkan Nabi itu suka perang. Tapi bagi yang mau saja belajar sebentar. Nah, karena hanya dengan pengetahuan dan ilmu itu dia akan bersabar. Sabar menghadapi godaan. Sabar di dalam menghadapi tuduhan dan fitnah seperti itu. Sabar. Tetapi sabar itu harus butuh bekal. Landasan yang kuat. Dasar yang kokoh. Ilmu. Dia akan jawab, ah gak benar lah. Dihitung-hitung, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah selama 23 tahun lamanya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, tidak pernah terjadi peperangan. Iya kan? Dari 23, 13 tahunnya tidak ada peperangan. Berarti kalau dikatakan sering dan dipenuhi dengan peperangan, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar atau tidak? Tidak benar. Ya, kita lihat sekarang di kota Madinah 10 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Tahun pertama apakah ada perang? Belum ada. Peperangan itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Berarti dari 10 tahun sudah berkurang 1 tahun. Lihat tahun ke-10. Ketika berbondong-bondong umat Islam itu datang, waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Umat manusia itu datang berduyun-duyun dari berbagai penjuru, berbagai pelosok, menyatakan keislamannya, menyatakan Islam atas nama diri sendiri dan atas nama orang lain, suku dan keluarganya serta masyarakatnya. Kami masuk Islam ya Rasulullah. Pada tahun yang 10 tidak terjadi perang. Berarti sisa berapa tahun? Jangan-jangan ngantuk ini. Kalau ngantuk isi dulu. Dilanjut apa enggak? Lanjut ya, nanggung. Setengah jam lagi. Sisa berapa tahun? Mas. Anak kira mau jawab ternyata. Adik kita pemalu. Berapa tahun, Mas? Berapa? 9. Berapa tahun? Pintar isyarat tubuh. Berapa tahun? 8. Oh, 8. Akhirnya selapanan. 8 tahun peperangan itu. Dari 23 tahun kehidupan Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul, peperangan yang sering diceritakan dan dikesankan bahwa hidupnya itu untuk perang terus, itu ternyata cuma 8 tahun. Jadi secara perbandingan persentase lebih sedikit ya, lebih kecil. Berapa persen itu kira-kira? 23 per 8 kali 100. Ya persen, kan begitu. Yang jelas lebih sedikit, jauh sedikit daripada saat-saat yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak berperang. Itu kalau dihadiri rentang waktunya. Nah, sehingga tidak benar kalau Islam itu, umat Islam dituduh sebagai umat yang suka perang, haus darah, senangnya membunuh. Apalagi kalau kita melihat jumlah korban yang terjadi dalam rentang waktu 8 tahun tersebut. Kalau kita ingin berikan gambaran, dulu dalam perang-perang jahiliyah, korban yang berjatuhan itu begitu banyak. Dalam perangan suku Aus dan Khazraj yang terjadi selama 100 tahun lamanya, berapa ribu yang meninggal. Dalam perang suku Taghlib melawan suku-suku dan kabilah yang lain selama 40 tahun, 70 ribu orang terbunuh. Bukan sedikit 70 ribu orang itu. Nah, bukan sedikit. Tetapi 8 tahun yang terjadi peperangan di dalamnya pada masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahli sejarah mencoba menghitung secara kasar. Nah, di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah disebutkan korbannya berapa? Berapa? Antum tadi sudah bisa menjawab 8. Sekarang berapa? Korbannya tidak lebih dari 1000 jiwa. Sedikit sekali. Itu sudah dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan musuh-musuh kaum muslimin. Hanya apa namanya, gridnya, garis batas jumlah itu hanya 1000. Apa itu menunjukkan bahwa Islam itu suka membunuh, suka perang? Segala sesuatu itu ditentukan dengan pedang dan panah, tombak dan darah. Mereka yang menuduh umat Islam sebagai umat yang suka berperang, suka kekacauan, mereka yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang gila kekuasaan, sehingga menghalalkan segala cara, mencaplok semua daerah. Justru mereka lah yang lebih tepat dan lebih pantas disematkan, dinisbatkan tuduhan-tuduhan tersebut. Orang-orang kafir dari barat dan dari timur, mereka orang-orang kafir. Perang dunia pertama, perang dunia kedua cukup sebagai bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang haus darah. Orang-orang Eropa, orang-orang kafir diantara mereka adalah orang-orang yang suka perang. Umat Islam adalah umat yang rahmat, cinta kasih. Semua diselesaikan dengan kedamaian. Perang dunia pertama hanya dalam beberapa tahun, 4 atau 5 tahun lamanya, puluhan juta, bukan ribu, bukan 1000, tetapi puluhan juta menjadi korban, yang kebanyakannya adalah masyarakat sipil, anak-anak, wanita. Bom kimia digunakan sehingga yang rusak dan menjadi korban semua tanah, bangunan, hewan, tumbuhan dan pohon. Perang dunia kedua lebih parah lagi, sebagai perang yang dikatakan perang terbesar di dalam sejarah peradaban manusia. Nah, puluhan juta manusia terbunuh. Nah, bom nuklir digunakan, semuanya hancur. Nah, mereka yang justru lebih pantas untuk dikatakan sebagai orang-orang yang haus darah dan suka perang. Islam tidak. 8 tahun korbannya 1000 itu sudah total. Apalagi kalau kita mempelajari semakin dalam tentang adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam di dalam berperang. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas pasukan, beliau selalu berpesan ughzu bismillah, hadis Buraidah riwayat Muslim di dalam sahihnya, ughzu bismillah wala taqtulum ra'atan wala sabiyya. Berangkatlah kalian dengan menyebut nama Allah, berangkat berperang. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak. Dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan, jangan bunuh orang tua, jangan merusak bangunan, jangan menebang pohon, jangan membunuh hewan dan binatang, jangan mengganggu ahli ibadah di tempat ibadahnya, selama dia tidak terlibat dalam kancah peperangan. Pendeta-pendeta, pertapa-pertapa. Kalau mereka hanya sibuk di dalam tempat ibadah mereka, kuil, candi dan gerejanya, jangan diganggu kalau mereka sibuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari ketika seusai dalam sebuah pertempuran melihat ada seorang wanita terbunuh. Fa ankara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i was sibyan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari wanita dan anak-anak yang terbunuh dalam medan pertempuran tersebut. Nah, tetapi mereka orang-orang kafir tidak mengenal adab-adab seperti ini. Dengan bom nuklir, dengan bom bakar, bom kimia. Yang menjadi korban siapa? Anak-anak, perempuan, orang tua. Bangunan rusak dan hancur. Pohon-pohon terbakar. Hewan-hewan pun demikian. Menjadi bangkai-bangkai. Nah, Islam bukan agama yang buas. Islam bukan agama yang haus darah. Islam adalah agama yang rahmat, cinta kasih, dan penuh kasih sayang. Apalagi setiap peperangan yang dikerjakan dan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ada sebab-sebabnya. Selalu ada sebab-sebabnya. Perang Badar, umat Islam hanyalah berusaha membalas, bukan memulai. Karena ketika sahabat hijrah ke kota Madinah, tekanan dari orang-orang Quraisy masih terus berlangsung. Mereka menyurati, mengirim surat kepada orang-orang yang masih musyrik di kota Madinah untuk mengusir kaum muslimin dari kota Madinah. Kalau tidak kamu, kalianlah yang akan menjadi korban kami. Bahkan ada di antara orang-orang Quraisy yang menulis surat untuk kaum muslimin, tunggu saatnya. Kami akan membumi hanguskan kalian. Bukan sekedar surat, bahkan beberapa pasukan kecil dari Quraisy sengaja mengganggu tapal batas wilayah dan daerah kaum muslimin di kota Madinah. Gangguan. Maka umat Islam yang dipimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha membalas dengan menekan, yaitu dengan menghadang kafilah-kafilah dagang yang membawa harta milik orang-orang Quraisy. Dan terjadilah apa yang terjadi dalam perang Badar. Perang Khandaq, perang Ahzab adalah perang yang terjadi karena Nabi dan kaum muslimin membela diri karena diserang. Perang Bani Quraidah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Bani Quraidah berkhianat. Ketika Nabi dan para sahabatnya sedang sibuk menahan laju pasukan Ahzab, orang-orang dari suku Quraidah justru menyatakan perang dan bergabung dengan pasukan Ahzab. Padahal posisi mereka ada dekat di pusat kota Madinah. Betapa bersedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Bani Nadir adalah perang yang terjadi dengan pasukan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung benteng Bani Nadir, orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat karena secara salah membunuh dua orang Yahudi. Padahal kedua orang Yahudi itu memiliki hubungan persekutuan dengan orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Dalam perjanjian yang ditetapkan antara Nabi dan orang-orang Yahudi, apabila hal seperti itu terjadi, maka harus ditebus. Korban harus ditebus dengan harta, sejumlah harta. Maka ketika sahabat itu salah membunuh, Nabi dengan niat yang baik datang ke perkampungan Yahudi Bani Nadir. Meminta kepastian dari mereka, berapakah jumlah tebusan yang harus dibayarkan. Nabi datang baik-baik. Kata orang-orang Bani Nadir, tokoh-tokoh mereka, sebentar ya Muhammad, kami akan melakukan pertemuan, tunggulah sejenak di sini. Mereka meninggalkan Nabi Muhammad di tempat tersebut. Sementara orang-orang Bani Nadir, mereka memiliki makar dan rencana yang jahat. Ini kesempatan yang kita tunggu-tunggu, membunuh Muhammad. Karena Nabi Muhammad datang bukan dengan membawa pasukan. Nabi Muhammad hanya datang ditemani beberapa sahabat dalam keadaan tidak bersenjata lengkap. Ini kesempatannya. Mereka segera membuat makar, cara yang terbaik untuk membunuh Nabi Muhammad. Tetapi malaikat Jibril segera turun, menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang rencana dan makar orang-orang Yahudi Bani Nadir. Nabi segera pulang ke kota Madinah, bergegas cepat-cepat. Kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat Muhammad bin Maslamah untuk kembali ke Bani Nadir, mengumumkan diberi waktu selama 10 hari harus meninggalkan benteng Bani Nadir atas pengkhianatan mereka dan rencana jahat itu. Kalau tidak, maka benteng ini akan direbut dengan paksa. Akhirnya orang-orang Bani Nadir, karena mereka juga merasa bersalah dan merasa lemah kedudukan dan kekuatannya, maka mereka pun sepakat untuk meninggalkan benteng. Tetapi orang-orang Yahudi dari kota Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul datang menggembosi, jangan, tetap kalian, jangan pergi, kami akan membantu kalian. Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum Wala in qutiltum lanansurannakum, kalau kalian diusir kami juga akan pergi bersama dengan kalian. Tenang. Kalau kalian diserang, kami akan membantu dan menolong kalian. Jangan termakan oleh bujuk rayu Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang Yahudi lainnya. Akhirnya mereka sepakat, ya sudah, kita pertahankan benteng ini. Akhirnya 6 hari 6 malam dikepung oleh pasukan kaum muslimin, kemudian benteng itu jatuh, dan Nabi SAW masih memberikan kemurahan hati. Mereka dibiarkan pergi, tidak ada yang dihukum, hukum penggal kepala tidak ada, dibiarkan, bahkan diperbolehkan membawa harta apapun yang mampu mereka bawa, yang semuanya disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr. Nah, semua peperangan yang terjadi selalu ada sebabnya. Nah, perang Mu'tah pun demikian, perang Tabuk, Fathu Makkah. Nah, perang Hunain, semua ada sebabnya. Yang selalu memposisikan dan menempatkan kaum muslimin sebagai posisi yang terzalimi, sehingga kaum muslimin berusaha untuk membalas. Nah, peristiwa Fathu Makkah misalnya berawal dari apa? Berawal dari perjanjian Hudaibiyah yang dilanggar oleh orang-orang Quraisy. Nah, mereka membantu Bani Bakar untuk memerangi Bani Khuza'ah, padahal satu sama lain adalah sekutu yang tidak boleh diganggu. Orang-orang Quraisy membantu persenjataan secara diam-diam, hingga akhirnya 20 orang dari sekutu kaum muslimin terbunuh. Mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, kami adalah sekutu Anda, kami telah mendapatkan korban seperti ini. Sementara musuh kami dibantu orang-orang Quraisy, mereka membatalkan perjanjian dengan tangan mereka sendiri." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pasukannya, para sahabat dari kota Madinah. Nah, dengan mengambil jalan yang berlawanan dengan jalan menuju Mekah. Setelah cukup jauh, kemudian beliau berputar arah, sehingga kota Mekah dapat ditaklukkan. Apa kata Nabi SAW setelah semuanya dikumpulkan? Kaifa ana fiikum, bagaimana menurut kalian tentang aku? Orang-orang Quraisy yang dalam keadaan kafir seperti itu masih menjawab, anta khairuna wa ibnu khairina, ya Muhammad, kamu itu adalah orang terbaik di antara kami, putra dari orang terbaik di antara kami. Kata Nabi SAW, idhabu fa antumut tulaqa, pergi, bebas kalian. La tathriba alaikumul yaum, pergi kalian bebas semua. Semua kejahatan, kedengkian, keirian orang-orang musyrik Mekah saat itu, yang bertahun-tahun lamanya mereka wujudkan dalam bentuk-bentuk peperangan, mereka wujudkan dalam bentuk segala halnya yang menyakiti hati Nabi SAW dan kaum muslimin, hari itu habis, tertutup dengan pemberian maaf dari Nabi SAW. Tetapi artinya, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setiap peperangan yang terjadi di dalam sejarah Islam semasa hidup Nabi, selama rentang waktu 8 tahun itu, waktunya yang relatif singkat, korbannya yang relatif sedikit, setiap pertempuran yang terjadi selalu ada latar belakangnya yang selalu menempatkan dan memposisikan kaum muslimin sebagai posisi yang terzalimi. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali ke pembahasan sebelumnya, yaitu bersabar ketika menghadapi tuduhan-tuduhan dan fitnah. Nah, ketika menghadapi tuduhan-tuduhan dan fitnah seperti itu, mungkin perlu kita introspeksi diri. Ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita dikatakan sebagai teroris. Nah, ketika kita kemudian datang secara baik-baik kepada ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, kepala desa, ini kami merasa terganggu, tidak nyaman, karena kami dituduh sebagai orang-orang yang tergabung dalam gerakan-gerakan teroris di negeri ini. Gimana ini Pak Kepala Kampung? Sebagai seorang pemimpin yang baik, Kepala Kampung juga menyampaikan, begitu Mas. Nah, karena warga-warga yang lain juga melaporkan kepada saya bahwa mas-masnya ini orang-orang yang tertutup semua. Tertutup bukan tertutup pakai cadar. Tertutup itu artinya sikap tertutup, tidak membuka diri, jarang berkomunikasi, jarang bertegur sapa. Nah, dalam kegiatan-kegiatan kampung, nah, tidak aktif di sana. Ya akhirnya mereka memiliki dugaan bahwa mas-mas ini bagian dari teroris. Nah, selalu seakan-akan ada rahasia yang menyelubungi. Nah, ada sesuatu yang disembunyikan. Oh, ternyata tuduhan itu muncul karena sebab sikap dan perbuatan kita sendiri. Yang jarang menegur tetangga, tetangganya sakit tidak tahu. Yang jarang berkomunikasi dan berkunjung kepada tetangga, tetangga kita muslim, meskipun awam, tetapi hak mereka sebagai muslim tetap masih ada untuk kita datangi, kita ziarahi. Sebentar, tidak perlu berlama-lama. Mereka juga memiliki hak untuk kita kenali siapa namanya. Nah, agar mereka tahu juga siapa nama asli kita. Begitu. Agar mengetahui siapa nama asli kita. Semuanya Pak Abu. Wah, Pak Abu. Siapa Pak Abu? Ada Abu Muhammad, Abu Naufal, Abu Harif, Abu Ishak, Abu Isa, Abu Musa. Semuanya Abu-Abu. Semuanya Abu-Abu. Sampai orang awam sebagian diantara mereka bilang, wah, Salafi ini kok semuanya diputar balik. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Nah, kok bisa? Itu laki-laki dipanggilnya Bu, Bu, Bu. Yang ibu-ibunya bilang, Om, Om, Om. Karena gimana Om, gimana Om? Orang awam kan panggil Om ya. Itu wah, Salafi. Begitu ya. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum. Perlu kita mengenal mereka. Tetangga kita itu memiliki hak untuk kita kenali siapa namanya. Mereka pun memiliki hak untuk mengenal siapa kita. Nah, untuk mengenal siapa kita. Mungkin di dalam data RT nama kita misalnya Sutono. Kalau ada kesamaan nama, mohon maaf, fiktif belaka. Hanya sekedar ilustrasi saja. Namanya Sutono dalam daftar RT. Nah, Pak Pos datang membawa surat, misalnya. Surat, paket, yang mengirim surat dan paket adalah Ikhwan sendiri. Yang mengenal Sutono sebagai Abu Ali, misalnya. Sama nama ya, jangan tersinggung. Abu Ali, paket untuk Abu Ali. Alamatnya RT ini, tanpa menyebutkan nomor rumah, karena gak ada nomor rumahnya. Karena daerahnya tidak terjangkau, akhirnya paket itu dititipkan ke kepala desa, kepala lurah, kepala kampung, kan begitu, ada ya, tidak terjangkau pedalaman misalnya. Ini kepala lurahnya bingung, ini Abu Ali siapa? Abu Ali ini kan begitu, Abu Ali ini siapa? Dilihat daftar nama warga yang dia pimpin dari nomor 1 sampai nomor 63, kok gak ada yang namanya Abu Ali ini. Akhirnya paket dikembalikan ke Pak Pos. Pak Pos mengembalikannya lagi kepada Abu Hanif yang mengirimnya. Abu semua. Akhirnya Abu Ali tersinggung sama Abu Hanif. Ini gimana saya sudah kirim? Saya sudah kirim ini tanda. Ternyata yang salah siapa? Abu Alinya. Nah, karena apa namanya? Dia tidak aktif bergaul, bertetangga kepada kepala kampung dan kepala desanya. Nah, mereka kenalnya Pak Tono, Sutono, Sutono. Gak tahu kalau kita itu juga Abu Ali sebenarnya. Tapi kalau kita menceritakan ini, Pak, nama saya aslinya memang Sutono, tapi teman-teman saya memanggilnya Abu Ali. Kan begitu. Kalau saya, nah, Pak Helga misalnya kan gitu aslinya, nama aslinya Helga Lafirlas. Tapi kita kasih nama ya. Tapi saya juga sama teman-teman dipanggil Mukhtar, Pak. Oh ya. Jadi paket apapun alhamdulillah sampai atas nama Helga Lafirlas, atas nama Mukhtar, paket itu selalu sampai alhamdulillah. Itu perlu, ini satu contoh saja bahwa ternyata tuduhan itu muncul adalah karena sebab kita sendiri. Nah, kegiatan kampung jarang ikut karena kegiatan-kegiatan di masyarakat kan sebenarnya ada yang di situ mubah, bisa kita hadiri, ada yang memang yang bid'ah. Nah, peringatan nuzulul Quran, Isra Mi'raj, tahlilan, yang seperti itu kita tidak punya waktu, kita tidak bisa ditawar di seperti itu. Tetapi ada kegiatan-kegiatan lain yang kita bisa aktif di sana. Mengurus jenazah. Nah, misalnya. Membersihkan kampung, selokan, kerja bakti, membakar sampah, membangunkan rumah tetangga. Nah, karena tetangganya sedang membangun rumah, kita bantu. Nah, maka ketika kita tidak menghadiri kegiatan-kegiatan dan acara-acara yang haram menurut pandangan syar'i, orang tidak akan berpikir macam-macam. Tetangga kita tidak akan mempermasalahkan. Tapi kalau semua kegiatan kita tinggalkan, ronda malam pun seperti itu, malas-malesan, begitu udah capek taklim, alasannya semua serba taklim. Alasannya karena alasan taklim, akhirnya hak-hak lain-lain ditinggalkan. Ini karena, oh, Pak kemarin kemana Pak? Wah saya capek ya belajar agama tiap malam nih. Akhirnya gak ronda. Ya gak seperti itu. Nah, tapi kalau hal-hal yang sifatnya tadi pergaulan, muamalah dengan masyarakat bisa kita jaga. Tentunya terbatas ya. Tidak kemudian bebas. Apa-apa saja boleh gak? Terbatas. Sebatas kita menjaga hubungan dan hak-hak mereka sebagai tetangga. Maka insya Allah tidak ada apa namanya tuduhan-tuduhan teroris, sesat dan sebagainya. Nah, orang justru akan berinisiatif bertanya kepada kita, Pak, saya melihat kok jenengan itu gak pernah ikut tahlilan, kenapa ya? Kan orang sudah mulai bertanya. Kesempatan masuk ya. Oh iya Pak, yang saya tahu acara seperti itu tidak diajarkan Nabi. Nabi, istri beliau meninggal Khadijah gak mengadakan acara seperti itu. Putri-putri beliau meninggal juga tidak pernah ada acara seperti itu. Sahabat-sahabat yang tercinta yang dipunya Nabi meninggal dalam peperangan juga tidak pernah ditahlilkan oleh Nabi. Oh begitu ya Pak Angge? Iya Pak. Oh ya sudah, matur nuwun. Sudah. Pulang membawa pencerahan. Oh ya. Nanti cerita sama tetangganya yang lain. Aku kemarin ketemu sama Pak itu, kok acaranya katanya tahlilan itu enggak pernah dilakukan Nabi ya. Masa iya toh? Ini sudah mulai dakwah. Masa sedikit demi sedikit. Nah, sedikit demi sedikit. Itu hasil karena kita menjaga interaksi hubungan kita, komunikasi dengan masyarakat yang ada di sekitar kita, dan semuanya memang membutuhkan kesabaran. Nah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis Mahmud bin Labid yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab As-Silsilatu Sahihah nomor 146. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum, faman sabara falahu as-sabru wa man jazia falahu al-jaza'u." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mencintai sebuah kaum, Allah mencintai seseorang, Allah mencintai sebuah masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka dengan hal-hal yang tidak mereka suka apapun bentuknya. Nah. Faman sabara falahu as-sabru wa man jazia falahu al-jaza'. Barang siapa yang mampu bersabar, dia akan mendapatkan pahala sabar. Tetapi barang siapa yang mengeluh, maka yang dia dapatkan hanyalah keluhan belaka. Hadis ini ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang semakin menguatkan keyakinan kita bahwa kesabaran adalah pilihan yang tepat, solusi terbaik ketika kita mengalami dan menghadapi ujian-ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala mungkin silih berganti. Sedikit-sedikit ini itu sakit. Demikian juga kecelakaan, kerugian. Apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan tidak terwujud. Secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan dan menjelaskan sebuah hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Anas ibnu Malik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jal qala idza ibtalaitu 'abdi bi habibataihi fa sabara 'awadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya yang tidak mampu melihat. Allah menguji hamba dengan kebutaan. Tetapi dia mampu bersabar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Awwadtuhu minhumal jannah." Aku akan menggantikan kedua mata yang hilang itu dengan surga. Aku akan menggantikan untuk kedua matanya yang tidak mampu melihat itu adalah surga. Keutamaan yang besar, bersabar. Nah, bersabar. Kadang-kadang mungkin perlu kita berbicara, bertukar cerita dengan saudara-saudara kita yang memang buta. Allah uji mereka dengan kebutaan. Nah, ada beberapa peserta taklim, ada beberapa peserta taklim yang biasa mengikuti kajian, itu mereka buta. Di Solo, di sebuah masjid milik masyarakat umum. Nah, di situ kita dua pekan sekali, sepekan sekali memberikan taklim kajian. Itu yang paling menarik dari pemandangan itu semua adalah tiga orang buta, anak-anak muda semua, yang datang bergandengan, pulang pun bergandengan. Wajahnya tampak berseri-seri dan berbahagia ketika saya datang ke tempat mereka. Assalamualaikum, Ustaz Mukhtar ya? Kan begitu. Ya, kok tahu? Iya, saya biasa mendengarkan suara Ustaz. Duduk. Ini cerita pribadi, tapi insya Allah pelajaran yang sangat berharga sekali. Duduk. Tanya asalnya dari mana? Satu dari Karanganyar, satu dari Tulung Agung, satu dari Semarang. Anak-anak muda semua. Mereka adalah anak-anak muda yang buta. Nah, menulis menggunakan huruf Braille. Pelajaran itu dibantu dengan alat mereka yang diberi oleh pemerintah secara cuma-cuma sebagai fasilitas, karena ternyata mereka adalah penghuni-penghuni asrama penyandang anak cacat di Kota Solo. Ya, jaraknya tidak begitu jauh, tetapi mereka berjalan kaki pulang ke rumah. Mikir, kalau saya yang seperti mereka, ya opo itu, gimana? Gini, nggak bisa lihat keindahan Kota Balikpapan, nggak bisa melihat megahnya masjid dan banyaknya jamaah. Tapi mereka masya Allah sabarnya bukan main, berjalan pelan-pelan, bertiga bergandengan, bukan bergandengan berjajar, tetapi berbaris, tangan kanan memegang pundak kanan teman di depannya. Itu bertiga itu pulang pergi. Itu jadi pemandangan yang sudah akrab dengan anak itu, kalau masya Allah. Kadang-kadang kalau berbicara dengan mereka takut. Takutnya apa? Mereka orang-orang yang buta, pada umumnya memiliki pandangan hati yang tajam. Paham gak? Pandangan hati mereka itu tajam sekali. Kadang-kadang sekali-kali muncul rasa takut. Jangan-jangan orang-orang ini tahu kalau saya sebenarnya orang jahat ini. Muncul perasaan seperti itu. Karena apa? Karena wibawa mereka, yang dengan segala keterbatasannya seperti itu masih juga bersemangat belajar ilmu agama, berjalan kaki. Lalu kita bagaimana? Kita yang Allah berikan kekuatan untuk melihat, mampu berjalan dengan baik, dengan normal. Nah, di mana kita akan sandingkan dan bandingkan diri kita dengan orang-orang seperti itu? Nah, mereka masya Allah mampu menghafal. Kadang-kadang kita sampaikan, anu mas, para ulama kita dulu juga banyak yang buta. Nah, mereka punya kemampuan yang dan kelebihan yang Allah berikan dari keumuman orang. Nah, apa misalnya jenengan semua mas-mas ini bisa memiliki kesempatan dan waktu menghafal Quran? Oh ya Ustaz, insya Allah kami juga sudah berusaha. Nah, mereka ternyata bersemangat untuk belajar ilmu agama ini. Tetapi yang ingin kita bahas adalah bagaimana kesabaran mereka. Mereka semua punya spirit, semangat yang tinggi. Apa buktinya? Buktinya mereka mau berjalan pulang pergi dari asrama ke masjid. Itu kan semangat yang tinggi, bukti nyata. Bukan cuma sekedar berbicara dan sekedar berretorika teori saja. Jelas, semangat hidupnya itu ada. Nah, bukan menjadi orang yang putus asa. Wah, orang buta seperti saya ini mau bikin apa, mas? Mas, mau bikin apa? Tetapi ketika mau bersabar, selalu akan ada jalan, selalu ada, selalu akan ada jalan, selalu saja ada, akan ada jalan. Kalau solusi, Allah akan memberikan kemudahan dan demi kemudahan. Nah, berapa banyak orang-orang yang buta kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul bin Ummi Maktum, sahabat Nabi, ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika orang buta itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan yang penting, posisi yang strategis diamanahkan Nabi kepada Abdullah bin Ummi Maktum sebagai seorang muadzin. Sebagai seorang muadzin, suara yang bagus. Bahkan pernah Nabi SAW menyerahkan kepemimpinan kota Madinah yang saat itu ditinggalkan Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Tanggung jawab kota Madinah, wanita, anak-anak, diserahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Demikian juga para ulama kita rahimahumullah, mereka yang buta, Abdul Razak bin Hammam As-San'ani, Al-Imam Tirmidzi, Al-Amash yang rabun. Nah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan derajat mereka. Kesabaran mereka perlu kita contoh, perlu kita teladani. Para ulama kita di akhir zaman ini, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Mufti Kerajaan Arab Saudi sekarang ini, Mufti sebelumnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, seorang ulama yang buta rahimahullah rahmatan wasi'ah, Mufti yang sebelumnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh adalah seorang ulama yang buta. Allah tinggikan derajat mereka. Kita perlu belajar dari kesederhanaan dan kesabaran mereka. Belum tentu kita bisa bersabar ketika diuji seperti ujian yang Allah berikan untuk mereka. Tentunya yang paling tepat untuk mereka dan untuk kita, agar kita selalu siap dalam segala hal di dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah, adalah hadis qudsi yang Allah firmankan di dalam hadis tadi yang disebutkan dalam firman-Nya, "Idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fa sabara 'awadtuhu minhumā al-jannah yuridu 'ainaihi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila aku menguji hamba-Ku dengan kedua matanya, habibataihi, kecintaannya, sehingga dia tidak bisa melihat, buta, tetapi dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin akan aku gantikan untuknya surga." Naam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini tadi kembali kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lah. Wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan sekali. Luar biasa. Sangat mengagumkan kepribadian dan perkara seorang muslim mukmin, karena semua keadaan dan kondisi yang dihadapi baik, tidak ada yang buruk, semuanya baik, bagus. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, dan itu tidak akan ada, tidak akan terwujud, tidak akan ditemukan kecuali pada pribadi seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur, dan rasa syukur itu adalah kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Kalau dia diuji, dia dicoba, bersabar, dan kesabaran itu memang baik untuknya. Nah, di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal di dalam musnadnya, dengan para perawi dan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Ajibtu min qada'illahi azza wa jal lil mu'min." Saya kagum, saya takjub dengan qada' dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk seorang mu'min. "In asabahu khairan hamida rabbahu wa syakara." Kalau dia mendapatkan kebaikan dari Allah, dia memuji dan bersyukur kepada Allah. "Wa in asabathu musibatun hamida rabbahu wa sabara." Kalau dia diuji dengan musibah, dia juga tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabar. "Al mu'min yu'jaru fi kulli syai'in hatta luqmata yarfa'uha ila thimra'atihi." Seorang mukmin itu selalu mendapatkan pahala dalam semua kegiatan dan perbuatannya, sampai sesuap nasi yang dia angkat dan dia berikan ke dalam mulut istrinya, dia suapkan, itu ada pahala di sana. Nah, apapun, hadis ini menunjukkan bahwa sikap seorang mukmin itu selalu memuji, bersyukur, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun yang dia rasakan, apapun yang dia alami, hamba yang baik. Nah, hamba yang baik. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menyatakan, wajadna khaira aishina as-sabr. Kami menemukan dan mendapatkan bahwa kehidupan terbaik kami itu adalah bersabar. Artinya kehidupan itu akan terasa indah, akan terasa mudah ketika semuanya itu dihiasi dengan sikap sabar, sabar, sabar semua. Nah, selalu memunculkan kemungkinan-kemungkinan yang baik, husnudzan. Husnudzan tidak pernah berhenti, husnudzan itu terus dimunculkan. Sehingga dia menjadi orang yang selalu riang, gembira, bahagia, sukacita, tidak pernah bersedih karena dia akan selalu sabar. Wah, sabar. Apa yang bisa kita kerjakan? Sabar. Insyaallah. Nah, pernah ditanyakan kepada Rabi'ah ibnu Abdurrahman, salah seorang ulama kita. Pertanyaannya, ma muntahas sabri? Seperti apakah bentuk dari puncak kesabaran seorang muslim itu? Beliau menjawab, yakunu yauma tusibuhul musibatu mithlahu qabla an tusibahu. Puncak dari kesabaran itu, beliau menjawab, yaitu Rabi'ah bin Abdurrahman, nah, hari yang ia mengalami ujian dan musibah itu keadaannya sama dengan hari sebelum musibah dan ujian itu muncul. Tidak ada bedanya dalam sikap, dalam tindakan. Nah, sedih boleh saja, menangis selama tangisan itu dalam batasan dan kewajaran itu boleh-boleh saja, tetapi sikap sabar itu tetap yang terdepan, yang paling utama, yang dominan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala menyebutkan, faza as-sabiruna bi'izzid darain. Orang-orang yang bersabar itu akan meraih kemuliaan di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Li'annahum nalu minallahi ma'iyyatahu fa innallaha ma'as-sabirin. Karena sesungguhnya mereka akan mendapatkan ma'iyyah, kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ma'as-sabirin. Karena sesungguhnya Allah itu beserta dan menyertai orang-orang yang bersabar. Nah, bersabar itu diperlukan terutama ketika kita di dalam bermuamalah, berteman dan bersahabat. Nah, kadang-kadang bahkan sering kita merasakan ada teman dan sahabat kita yang tidak sependapat, wataknya berbeda dengan kita, kasar, meletup-letup, emosional, begitu. Bicaranya plas-plos, plas-plos, begitu. Hingga kadang-kadang menyinggung, menyakiti hati. Tetapi kita bersabar, sabar, insyaallah. Begitu. Kita niatnya baik, difahami dan dianggap buruk. Kita inginnya bagus, malah ditanggapi dengan sikap yang jelek. Itu biasa terjadi dalam persahabatan, dalam pertemanan. Nah, namun, itu semua adalah ujian yang harus kita sabar di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami telah jadikan sebagian kalian adalah ujian bagi yang lain. Mampukah dan maukah kalian bersabar? Nah, maukah dan mampukah kalian bersabar? Ketika kemudian seorang sahabat dan teman kita melakukan kesalahan, sudahlah putus saja. Sudah menjadi sahabat dan kawan lama. Nah, karena kesalahan kecil yang dilakukan, akhirnya memilih untuk berpisah. Menceritakan kesalahan kemarin, alah si fulan tuh begini, si fulan tuh begitu. Seharusnya kita sadar saat itu juga bahwa sahabat kita itu pun mengerti dan mengetahui kekurangan kita. Kan begitu. Si A dan si B sudah menjadi teman bertahun-tahun lamanya. Si B mengatakan, saya tahu itu kekurangan si A. Orangnya itu begini, orangnya begitu. Kita harus menyadari bahwa si A pun sama. Si A akan mengatakan, saya juga tahu si B orangnya begini, orangnya begitu. Karena sama-sama dan masing-masing memiliki kekurangan. Tetapi ketika kekurangan itu ditutup, disempurnakan dengan nasihat, misalnya, tentu itu lebih baik. Demikian juga di dalam kita berdakwah. Berdakwah kepada siapa saja yang kita inginkan, itu diperlukan kesabaran yang luar biasa. Seorang laki-laki kemudian mengenal dakwah, rutin mengikuti kajian-kajian salaf, akhirnya tertarik dan memilih serta memutuskan inilah jalan yang terbaik menjadi seorang salafi. Tapi istri saya, istrinya ternyata masih awam. Masih awam. Jilbab pun belum dipakai. Bahkan mulai muncul tanda-tanda penentangan ini. Suaminya sudah tidak cakep lagi karena sudah memelihara jenggot. Kalau dulu jenggotnya klimis. Sudah sangat luar biasa kan. Suatu pagi, kurang lebih jam 6, ada orang mengetuk pintu rumah saya. Tok tok tok tok. Siapa ini pagi-pagi? Ngantar koran gak mungkin karena kita gak langganan koran. Tetap dibuka. Ternyata ada seorang ikhwan yang dengan jenggotnya yang saya gambarkan dalam ilustrasi tadi datang. Ustaz, mau konsultasi? Oh boleh, silakan duduk. Kenapa? Ini Ustaz istri saya. Apa harus dicerai? Loh kenapa? Langsung bicaranya langsung dicerai. Loh kenapa? Nah, diajak ngaji, mboten purun ya Ustaz. Diajak, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau istri saya diajak ngaji nggak mau Ustaz, begitu. Ngajak, bahkan anu gilo itu bahasa Indonesia apa ya? Bukan gila, apa? Jijik ya jijik lah. Jijik karena melihat saya pakai jenggot seperti ini kotor. Ya jenggotnya sih rapi itu karena dulu kan sering dibersihkan. Sekarang kan tubuhnya akhirnya bareng. Kalau yang salafi dari kecil kan gitu. Atau sebelumnya jenggot, biasanya jenggotnya enggak rapi. Tapi enggak ada masalah. Itu perintah dan sunnah Nabi. Tapi kata orang itu, ikhwan itu, wah istri saya gila Ustaz, jijik katanya. Saya sudah ngasih nasihat enggak mau. Apa dicerai saja? Oh jangan, itu bukan solusi yang terbaik. Sekarang saya tanya jenengan, Mas ini, dari dulu yang tidak ngaji sampai sekarang ngaji, mau belajar ilmu agama sampai melihara jenggot, celana dipotong, sholat dan sebagainya, itu butuh waktu berapa lama? Dipikir-pikir, ya cukup lama. Lah jenengan nyampaikan ke istri baru berapa lama? Bercermin pada diri sendiri. Orang lain butuh waktu untuk memahami apa yang kita sampaikan. Sebagaimana kita juga butuh waktu untuk betul-betul sampai memutuskan inilah jalan yang terbaik menjadi seorang salafi. Oh nggih Ustaz. Ya Ustaz, terima kasih. Karena semua itu tidak bisa secara instan. Ngaji, pulang, sudah bawakan cadar, balik pakai cadar. Enggak tahu apa hukum pakai cadar, jilbab saja belum pernah punya, ini tiba-tiba langsung pakai cadar hitam itu. Enggak mau, Mas. Enggak mau, ya enggak mau. Tapi butuh bersabar. Nah, coba sikap Anda kepada istri harus lebih baik setelah mengenal kajian salaf. Tunjukkan bahwa menjadi seorang salafi itu akan merubah kepribadian seseorang menjadi lebih baik. Tambahkan bumbu-bumbu perhatian itu kepada istri. Nah, semakin berlemah lembutlah kepada istri. Berikan kejutan-kejutan yang tidak pernah dia dapatkan selama ini. Wah, luar biasa ya. Kejutan. Jarang ngasih hadiah, oleh-oleh. Mulai kasih hadiah, kejutan. Istri itu akan terhenyak kaget. Suami saya kok berubah, kan begitu. Merasa terlindungi, dianyomi, begitu. Misalnya. Lakukan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan selama ini. Nah, ketika dia tertidur lelap, Di malam hari, bangun pelan-pelan, cuci piring semua, bersihkan dapur. Sensasi luar biasa. Bangun tidur, istrinya mau membersihkan, loh kok sudah bersih? Kita senyum-senyum saja. Itu tips ya, tips, contoh saja. Itu istri akan bertanya, kok bisa kayak gini mas? Ya, alhamdulillah. Mas ini setelah ngaji salaf, akan berusaha tambah sayang dan perhatian dengan kamu. Begitu. Masya Allah ya, pelan. Bukan langsung mikir cerai. Jangan, bukan jalan terbaik itu. Tunjukkan. Itu akan apa, istri akan wah, dalam hatinya bergejolak itu. Wah, kan begitu. Dia akan berusaha untuk membalas apa namanya perhatian yang ditambah tadi. Kan begitu. Akhirnya pengajiannya apa toh Mas? Akan bertanya. Sampai kita kondisikan agar istrilah yang bertanya. Pengajian salaf itu seperti apa? Oh begini, begini, begini, segala macam. Wah, sudah mulai tertarik, kan begitu? Misalnya malam-malam, sabar. Ini saya ceritakan tentang proses sabar. Nah, kisah tentang ikhwan tadi ya, kisah tentang ikhwan tadi. Seperti itu, jangan langsung cerai, tapi lakukan tips-tips seperti ini. Berapa lama kemudian, satu bulan, alhamdulillah Ustaz, istri Ana sekarang sudah gak protes lagi kalau saya pakai jenggot. Ya masih belum mau ngaji, tapi paling tidak kan sudah berubah ya. Yang dulunya memaksa jenggotnya dicukur, sekarang sudahlah gak apa-apa mas, pakai jenggot gak apa-apa. Karena pakai jenggot ternyata lebih baik, lebih tambah perhatian tadi, kan begitu. Tetap berikan nasihat gitu. Kadang-kadang ajaklah istri antum ke rumah siapa, seorang akhwat ummahat di sana. Begitu. Nanti suatu saat bila pura-pura melamun, kan itu. Malam-malam pura-pura melamun, diajak bicara diem saja misalnya. Trik. Boleh-boleh saja. Istri mau tanya, "Mikir apa toh, Mas?" "Mikir ini. Kayaknya kamu itu lebih cantik kalau pakai jilbab." Wah, kan gitu. Masuk di hati. Ini tips ya. Sabar di dalam berdakwah. Apalagi kepada keluarga. Anak kecil senang ini. Perlu dikeluarkan gak ini? Bayangkan, oh saya bayangkan kalau kamu bangin. Ya sudah, akhirnya di dalam hatinya sudah masuk. Oh suami saya senang kalau saya pakai jilbab. Mulai dari jilbab kecil. Begitu. Kemudian lama berapa lama kemudian, belikan jilbab yang agak besar lagi. Kasih kado. Kasihkan. Bilang ini kado buat kamu. Saya tidak menuntut kamu pakai sekarang. Begitu. Yang penting saya sudah memberikan ini sebagai tanda apa kasih sayang, perhatian saya pada kamu. Simpen. Ketika kamu sudah siap, silahkan pakai, enggak apa-apa. Tidak mesti sekarang. Sudah disimpan ini dalam lemari. Paling tidak modal sudah ada kan gitu. Cari modal. Nanti lama kelamaan tiba-tiba ketika perhatian dan kasih sayang kita semakin terus tambah banyak, istri akan berusaha untuk membalas. Wah, suami saya senang sepertinya kalau saya pakai jilbab besar. Nah, tiba-tiba ketika suaminya pulang bekerja jualan roti, ikhwan itu jualan keliling roti itu. Insyaallah perjuangan loh, nabung loh itu, beli seperti itu. Mahal itu. Jualan roti, ngambil dari pabrik pembuatan roti, kemudian nyaleskan. Masyaallah perjuangan ikhwan itu luar biasa. Akhirnya terus sampai akhirnya betul-betul ngaji bersama. Sudah enggak ada kata cerai lagi. Mana Mas bercerai? Enggak Ustaz, enggak jadi cerai. Enggak ada wanita sebaik dia lagi. Sama juga dengan ketika kita berdakwah dengan orang tua. Orang tua yang melihat anaknya mengalami perubahan yang apa namanya? Ekstrim begitu. Celananya dipotongin semua. Begitu. Jenggotnya mulai tumbuh ke masjid. Di jidatnya sudah ada hitam dua gini. Pakai kopiah, wah pakai jubah. Anakku ini kena pemahaman apa lagi ini? Anakku kena pemahaman apa lagi ini? Cara yang paling mudah untuk berdakwah kepada orang tua dan kepada siapa saja, kita harus bisa membuktikan bahwa kita menjadi lebih baik setelah mengenal salaf. Itu bukti. Cara yang paling mudah, buktikan kita menjadi lebih baik kepada siapa saja. Nah, seperti kisahnya ada seorang ikhwan, nah, berangkat kuliah di tempat, di kota tempat dia kuliah, kenal dakwah salaf. Kira-kira ngaji ngaji terus. Awal-awal biasa pemula ekstrimnya bukan main. Semuanya harus serba apa instan, segera perubahan, revolusi. Pulang ke kampung juga seperti itu, bilang ke bapaknya ini haram, bu ini nggak boleh, ini segala macam. Wah, orang tuanya menentang. Akhirnya kamu nggak boleh ngaji seperti itu, nak kamu ini. Akhirnya mengalami konflik itu kan dengan orang tua. Pulang lagi ke tempat dia kuliah. Nah, semakin lama dia belajar ngaji, kenal ustaz, kenal orang yang berilmu, bertanya, bercerita, curhat tentang orang tuanya, bukan seperti itu caranya. Buktikan bahwa kamu lebih baik setelah mengenal kajian salaf, menjadi salafi lebih baik daripada sebelumnya. Orang Jawa. Selama ini kamu kalau bicara dengan orang tua pakai bahasa apa? Ya bahasa Jawa biasa, Ustaz ngoko gitu. Nah, sekarang belajar secara baik. Ikuti kursus-kursus resmi dan tidak resmi, tidak masalah. Yang penting kamu besok pulang bisa bahasa kromo inggil. Orang Jawa tahu ini, bahasa kromo inggil. Pulang nanti posisikan kamu sebagai seorang abdi dalam keraton, melayani seorang raja dan ratu. Posisikan ayahmu sebagai raja, posisikan ibumu sebagai ratu. Berbicara dengan bahasa kromo inggil yang paling halus. Kaget orang tuanya. Pulang berikutnya, nggih Pak, nggih Bu, anu ngomongnya halus pelan. Bapaknya geleng-geleng kepala ini, wah bangga, karena saat itu sudah semakin jarang anak muda yang berbicara kepada orang tuanya dengan bahasa yang paling halus dalam tataran bahasa Jawa itu kromo inggil. Kesabaran ini kan butuh waktu lama. Belajar bahasa Jawa kromo inggil bukan perkara yang gampang loh. Kursus, cari ikhwan yang bisa bahasa kromo inggil juga, karena nggak ada kursus secara resmi privat bahasa Jawa kromo inggil gitu. Nah, ada yang harus diam cari, beli kamus bahasa Jawa. Ya meskipun agak saklek bahasanya kurang, tapi paling tidak dia sudah menunjukkan ada perubahan. Bagi orang tua Jawa, tentu sebagai perubahan yang menjadi lebih baik ketika anaknya yang dulu berbicara pakai bahasa Indonesia atau berbicara pakai bahasa Jawa tapi Jawanya Jawa ngoko, sekarang bahasa kromo inggil halus segala macam. Nggih, Pak, nggih dalem. Padahal biar aku anu ya Pak, membahasakan dirinya itu dengan aku. Tapi setelah dia mendapatkan tips tadi, tips sabar di dalam dakwah, bukan lagi aku tetapi dalam membahasakan ana gitu. Bukan ana Pak, bapak nggak ngerti ana itu siapa. Dalam, akhirnya kan bapak ibunya tanya, kok kamu sekarang berubah? Nggih Pak, nggak dalam saat ini. Sampun kan gitu. Sekarang saya sudah ikut kajian-kajian salaf. Ternyata dalam kajian salaf itu saya mendapatkan pelajaran bahwa sebagai seorang anak itu harus berlemah lembut, sopan santun kepada orang tua. Kan pakai bahasa Jawa tapi wah orang tuanya kira ya sudah nak kamu ngaji salafi sana. Lolos. Alhamdulillah kesabarannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.